بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فإنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنك أنت الغني الحميد. إن شاء الله kita lanjutkan kajian tafsir Al-Aisar. Kali ini pertemuan ke 100 sekian belas. Saya juga lupa berapa. 118 kalau salah. Insyaallah dua sesi pada kali ini kita akan membahas tentang nikah sesuai dengan ayat 221 dari surat Al-Baqarah. Ya. Sebagaimana antum lihat di lembaran yang telah kita berikan, surat Al-Baqarah ayat 221, dan kita tidak bisa maksudnya enggak banyak-banyak basa-basi ya, jadi langsung aja ke materi karena waktunya sempit ya, 3 jam ya, untuk membahas ayat ini dan juga beberapa fikih berkaitan dengannya. Dan yang dibahas pada pekan kali ini, Sabtu kali ini, mungkin panjang sekali dan memang agak membutuhkan pemikiran benar-benar, terutama di masalah nanti berkaitan dengan mahram ya. Pembagian-pembagiannya dan macam-macamnya itu usahakan antum pakai pulpen. Maksudnya ada pulpen ya, tulis ya. Kalau enggak bawa pulpen berarti tak pinjemin satu, tapi anda cuma punya satu ya. Antum ngaji enggak bawa pulpen berarti enggak benar ngajinya. Oke, kita akan memulai dari pertama tafsirnya bagi teman-teman yang mungkin baru datang pada kali ini. Seperti biasa kita akan membahas tafsir ya. Kemudian setelah selesai tafsir itu sekitar setengah jam atau 40 menit, baru kemudian kita baru membahas pertanyaan-pertanyaan masalah fiqhiyah. Dan kemudian kalau misalnya ikhwan atau akhwat ada pertanyaan, mungkin di secari kelembaran bisa ditulis ya. Dan ana harap yang mau bertanya tolong tulis nickname atau nama palsu, enggak apa-apa, yang penting ada tandanya siapa namanya gitu. Abu siapa atau umu siapa? Ya, karena nanti insyaallah ada 10 DVD insyaallah untuk yang bertanya secara acak nanti kita kasih. Ya, enggak ada nepotisme kok, enggak. Nanti maksudnya nanti random aja dikasih DVD-nya bagi yang bertanya insyaallah. Tapi kita lanjut ke surat Al-Baqarah ayat 221. Allah taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan la tankihu, janganlah kalian wahai pria siapa di sini? Khitabnya adalah orang-orang beriman, muslimin. Wahai pria-pria muslimin yang sudah dewasa, janganlah kalian nikah dengan musyrikat. Ya. Harusnya tadi dicoba dulu mas, apa namanya, masih suara kayak gitu. Dan janganlah kalian nikahi musyrikat. Ya, menikahi perempuan-perempuan musyrik. Nah, sekarang kita mau tahu nih definisi dari nikah itu sendiri apa? Ya, definisi dari nikah itu apa? Sebagaimana di pertanyaan yang ada di lembar ketiga, apa itu nikah? Ya, mayoritas dari sini mungkin sudah melaksanakannya tapi belum tahu apa itu nikah. Ya, berarti ngapain aja selama ini gitu? Tapi nggak apa-apa lah, karena bukan syarat sah nikah tahu definisi, nggak, ya. Jadi nggak apa-apa, antum nggak tahu nggak apa-apa, cuman ayo kita ketahui dulu sebelum kita nanti nikahin orang, ya. An-nikah itu ana ngambil dari kitab Al-Mu'tamad fi al-fiqh asy-Syafi'i. Jadi kita mungkin mayoritas yang kita pakai di kajian kali ini lebih ke madhab Syafi'i. Nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahat istimta'i kullin min az-zawjayn bil akhari 'ala al-wajh al-mashru'. Nikah adalah satu akad. Aqdun berarti pernikahan itu adalah akad. Ya, karena makna asal nikah itu ada dua dalam makna asal bahasanya. Kalau enggak akad, kalau enggak jima'. Ya, karena asal makna nikah itu dom dan al-jama', ngumpul, jima', ya. Tapi nikah juga bisa disebut akadnya. Dan nikah bisa disebut juga dengan al-wata', yaitu maaf masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Ya, dan istimta', enak-enakan untuk lawan jenis. Itu nikah. Kalau misalnya kita kan di Indonesia nikah itu beda dengan kawin. Nikah itu akad, ya, kawin itu jima. Lah padahal kawin dari bahasa Arab enggak? Dari bahasa Arab. Antum cari di kitab-kitab bahasa Arab, di kitab-kitab belajar bahasa Arab, kawin, ya. Soal ketujuh, kawin, disuruh kawin. Artinya apa itu kawin? Gabungkan. Ya. Jadi bahasa Indonesia ini salah sebenarnya dalam menafsirkan itu. Kawin artinya gabungkan, jadi di kita kawin. Ya, arti dari kawana yukawinu takwinan mukawinu mukawanun, kawin itu fi'il amr. Artinya apa? Gabungkanlah. Jadi ada kucing lagi kawin misalnya. Ya. Berarti kucing lagi gabungkan, menggabungkan gitu. Tapi enggak apa-apa lah, itu namanya hakikat urfiyah. Enggak apa-apa. Kalau misalnya di kita nikah itu adalah akad dan kawin adalah perbuatan yang tersembunyi itu, nah itu enggak apa-apa. Tapi asalnya perbuatan jima itu adalah nikah. Bisa disebut nikah. Cuma secara bahasa, bukan secara syariat. Ya, jadi jangan nikahin orang dengan cara jimain dulu, enggak bisa. Ya itu enggak sah dalam Islam, itu jadinya zina. Jadi nikah itu adalah suatu akad yang mengandung, nah jadi akad ini ada kandungan yang mempunyai konsekuensi tentu saja. Jadi suatu akad yang mengandung ibahatas timta'i, mengandung pembolehan beristimta', pembolehan untuk penak-penaan. Ya, istimta' itu penak-penaan. Ya, tahu nggak istimta' itu apa? Ya penak-penaan. Apa itu penak-penaan di sini? Ya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum lebih tahu tentang urusan dunia antum. Ya. Jadi pembolehan penak-penaan kullim minaz zaujain, masing-masing pasangan, yang perempuan mau penak-penaan dalam tanda kutip sama laki-lakinya, yang dan sebaliknya, fadol gitu kan. Jadi suatu akad yang mengandung konsekuensi apa? Pembolehan enak-enakan. Itu masa definisi kayak gitu ya. Yur jima ya, itu paling intinya jima lah, paling maksimalnya jima ya. Pembolehan berjima antara satu dengan lainnya. Ya menikmatilah gitu. Satu dengan lainnya alal wajhil masyru', sesuai dengan cara yang disyariatkan. Sesuai dengan cara yang disyariatkan. Jadi nikah ini ada caranya dalam Islam, ada fikihnya. Ya. Ada fikihnya dalam Islam. Nikahnya ada fikihnya, dan jima'nya pun ada wajah masyru'nya. Iya. Enggak boleh melalui dubur misalnya. Ya. Kemudian masalah oral seks juga bagaimana tuh, gitu kan? Dan lain-lain. Masalah juga onani bagaimana, masturbasi itu apa hukumnya? Dionanikan oleh istri apa hukumnya? Ini enggak vulgar-vulgar tapi ini ilmu ya. Antum jangan muntah-muntah di sini, enggak, ini ilmu gitu. Jadi apa hukumnya itu? Ya, nanti antum silakan tanya aja ya. Anda enggak jawab sekarang. Jadi itu nikah ya. Wala tankihu, wahai laki-laki muslimin, janganlah kalian nikah dengan musyrikat, para musyrikat, orang-orang yang berbuat syirik. Iya kan? Syirik apa nih? Syirik besar atau syirik kecil maksudnya? Syirik besar. Ya bukan syirik kecil, misalnya kita ada perempuan ya, suka pamer dia. Ya, suka pamer, suka ujub ya. Jangan nikahin dia. Kenapa? Dia telah berbuat syirik. Enggak itu maksudnya. Ini syirik yang di sini syirik besar seperti penyembah berhala, ya, orang Buddha, apalagi ateis, nggak punya agama, ya, jangan kamu nikah dengan perempuan-perempuan yang berlaku syirik tersebut. Ya. Jadi musyrik itu adalah orang-orang yang menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala, baik di rububiyahnya, uluhiyahnya, asma atau sifatnya. Yang penting itu berbuat syirik, menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala yang mengeluarkan dia dari, atau membuat dia tidak berstatus muslim. Kalau misalnya perempuan ini suka riya misalnya, pamer, ya, kemudian suka bersumpah dengan selain nama Allah, maka ini syirik kecil asalnya. Orang kayak gini boleh gak dinikahin? Ya, gak apa-apa. Syarat sahnya bukan itu. Gak apa-apa dinikahin. Ya, begitu. Tapi kalau misalnya perempuan ini, dia nyembahnya patung, berhala, ya, atau suka pergi bolak-balik ke dukun, ngapain? Minta wangsit dan seterusnya. Minta nasihat sama dukun. Nah, ini musyrik. Musyrikah. Gak boleh kita apa namanya, kita nikah dengannya. Al-musyrikat ya tadi ya. Kemudian ada kalimat hatta yu'min, sampai perempuan itu beriman, berarti masuk Islam, ya. Masuk Islam, sampai perempuan itu beriman, masuk Islam. Baik, ini dah dari potongan ayat ini yang telah kita sebutkan nih, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, itu ada beberapa faedah, ya. Faedah pertama, dari kata hatta yu'min, afwan, faedah pertama, bahwasanya az-zauj itu waliyu nafsihi, bahwasanya laki-laki, cowok, ya, itu adalah wali bagi dirinya sendiri. Berarti kalau dia nikah tanpa ada bapaknya gitu misalnya, ya, bapaknya di rumah, dia nikah sendiri, ya, selama syarat sah nikah dan juga rukun-rukunnya tertunaikan, ada, maka enggak masalah. Ya. Misalnya antum ikhwan nih, ya, baik yang sudah nikah atau yang belum berarti mau nikah baru, yang udah mau nikah lagi, gitu kan? Bedanya kan gitu. Nah, misalnya antum nikah, ya. Yang mau nikah lagi misalnya, bapak enggak ridho antum nikah lagi. Ibu juga enggak ridho. Kemudian mertua apalagi, gitu kan? Kemudian istri, wah, wow, lebih-lebih gitu kan? Enggak ada yang tahu. Antum nikah. Nikah kemana misalnya, cari orang dari misal Madura, datang ke Madura, ya, nikah sama akhwat Madura. Nah, akhwatnya ada walinya, ya, kemudian ada saksi dua laki-laki yang adil dan syarat-syaratnya terpenuhi dan seterusnya dan seterusnya. Bapak nggak tahu di Jakarta, ya, sah nggak nikahnya? Sah, sah. Coba aja untuk praktekin, sah insya Allah. Ya, itu yang pertama, kalimat wala tankihul musyrikat, wahai laki-laki jangan kamu nikah sama orang-orang musyrikat, perempuan musyrikah, itu menunjukkan bahwasannya laki-laki itu cukup sendiri pun bisa nikahin dirinya, ya, bapaknya enggak ridho, bapaknya enggak datang, ya, diundang, pak datang dong pak, enggak mau, ya udah terserah, yang penting saya nikah, gitu kan? Maka dia sah nikahnya, cuman ya masalah nanti besar lagi ke depannya, ya, ya, tapi itu urusan dia. Kemudian hatta yu'minna, faedah kedua, dari lafal hatta yu'min, sampai perempuan-perempuan musyrikah itu beriman. Ini ada melahirkan kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Kaidah usuliyah, kaidah usul fiqih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Apa artinya? Suatu hukum itu dalam Islam itu dia berputar pada sebabnya. Berputar pada sebabnya, secara keberadaan atau ketiadaan. Apa itu artinya? Ya, hukum dalam Islam itu berputar sesuai dengan illatnya, keberada dari sisi adanya atau tidaknya. Ya, illat itu artinya sebab. Suatu hukum itu berputar tergantung dengan sebabnya, ada atau tidaknya. Kalau sebab itu ada, maka hukum ada. Kalau sebabnya enggak ada, maka hukum enggak ada. Paham? Misalnya, sebab dilarangnya menikah dengan perempuan musyrikah adalah apa? Adalah apa? Masya Allah, capek-capek dari tadi ngomong, enggak tahu antum. Karena syiriknya dia. Iya, bukan karena enggak cantiknya, bukan. Karena kadang-kadang lebih cantik dari orang mukminah. sebab ilat atau sebab dilarangnya kita laki-laki nikah dengan perempuan musyrikah adalah apa? Karena kesyirikan perempuan itu. Ya, baik. Pakai ye, syirik bukan sirik ya. Kalau sirik itu iri bahasa kita sini. Kesyirikan perempuan itu karena dia musyrikah. Kalau misalnya perempuan itu menghilangkan kesyirikannya dan beriman kepada Allah, masuk Islam, maka dilarang lagi enggak? Nah, berarti hukum pelarangannya hilang. Itu yang dimaksud hukum dalam Islam itu berputar pada ilatnya atau sebabnya. Kalau sebabnya ada, maka hukumnya ada. Kalau sebabnya hilang, maka hukumnya juga hilang, berarti kembali ke asal. Asalnya menikahi perempuan itu mubah, kecuali perempuan tersebut di luar agama Islam, kafirah atau musyrikah, dan ada pengecualian nanti, yaitu ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang yang suka mengkaji kitab? Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Yahud dan Nasara. Iya. Jadi faedah berikutnya juga nanti juga ada di halaman belakang. Faedahnya yang ketiga untuk kalimat ini, bahwasanya ayat ini umum dan dikhususkan oleh ayat di surat Al-Maidah. Ya, dikhususkan oleh ayat di surat Al-Maidah. Ya, di faedah yang nanti akan ada di Ma yustafadu minal ayah halaman kedua nanti ada kita bahas. Yaitu intinya adalah bahwasanya boleh bagi seorang muslim untuk menikah dengan seorang perempuan ahlil kitab, Nasara ataupun Yahudi, Kristen ataupun Yahudi. Terus Kristennya Kristen apa? Nah, ini dia masalahnya. Mbak, Kristen banyak cabangnya, Anda juga enggak tahu. Tapi keumumannya lah, karena enggak tergambar di kita seorang muslim tega-teganya nikah sama Nasara, Kristen misalnya. Kebayang, gak kebayang. Anak ngaji ya, salafi, masya Allah, jenggotan, cingkrangan, akhwat pada nunggu banyak ya, dia milih akhwat Kristen. Itu kemana otaknya itu? Bisa kayak gitu gitu loh. Ya. Tapi pun ada syarat menikahi ahlul kitab yang musyrikah ini, kafirah ini. Apa syaratnya? Muhsanat, terjaga. Ya. Jadi bukan asal sembarang pungut. Ya, terjaga dia. Biarawatinya misalnya. Ya, enggak pernah tersentuh oleh laki-laki. Masyaallah gitu kan. Terus alimah salihah tapi kafirah. Tetap neraka itu mainnya tuh. Boleh enggak? Ya boleh kayak gitu. Tapi kalau pungut di jalan, ya, di bar, di diskotik, jangankan yang Kristen. Yang muslim aja, yang muslim aja kita udah enggak usah deh, enggak usah. Ya, tertuduh mutaham bizina soalnya, tertuduh berzina kan? Ya. Jadi itu syaratnya, yaitu bukan sembarangan ahli kitab. Ya. Jadi harus terjaga juga kemaluannya, akhlaknya, dan dia taat sama agamanya walaupun salah dalam memahami agama. Gitu. Tapi berarti itu faedah ketiga, boleh kita menikah dengan orang ahli kitab. Itu pendapat jumhur ulama dan sebagian mengatakan tetap tidak boleh. Ada yang mengatakan bahwa saya ahli kitab zaman sekarang tentu beda dengan ahli kitab zaman dulu. Ya, ini juga kuat juga sebenarnya. Cuman jumhur ulama kita ikuti tidak boleh menikah dengan mereka dengan syarat muhsanat dan juga wali bagi mereka apa? Muslim atau kafir harusnya? Enggak boleh kafir. Boleh. Selama walinya Yahudi atau Nasara. Paham? Misalnya seorang dari antum nih mau nikah sama si Krista. Siapa nama orang Kristen siapa? Ya? Latifah? Enggak, itu Muslim itu. Jazuli. Wah, itu nama ustaz. Siapa nama orang misalnya Kristen siapa nama? Martina misalnya, Martina. Kayak nama bir aja nama. Nah, Sapir. Elizabeth. Masya Allah, Elizabeth. Iya. Iya. Dipanggilnya bedroom ya. Elizabeth misalnya. Elizabeth nikah sama Elizabeth. Bapaknya Elizabeth ini orang Kristen juga. Ya, atau Yahudi lah, Elizabeth ini Yahudi. Bapaknya orang Yahudi juga. Ibunya orang Nasrani. Ibunya bukan wali lah, bapaknya nih walian. Kita nikah sama dia misalnya. Bapaknya jadi wali. Boleh enggak? Boleh. Lah kalau bapaknya Islam? Ya lebih boleh lagi. Ah, gitu ya. Kemudian kasus lain. Antum mau nikah si Marfu'ah, ya kan? gadis di desa sana, bapaknya murtad, boleh gak jadi wali? Gak boleh jadi wali, marfu' Islam. Paham? Kalau misalnya akhwatnya ini muslimah, walinya harus muslim, di antara syaratnya. Tapi kalau ini akhwat yang antum mau nikahin adalah ahlul kitab, walinya gak harus muslim. Paham di sini? Itu ya? Itu faedah. Kemudian ada faedah lagi, adanya tafriq, pembedaan antara ahlul kitab dan musyrikin. Walaupun sebenarnya ahlul kitab juga musyrikun juga sebenarnya. Iya, bagaimanapun mereka juga berbuat syirik. Yahudi, Nasara, ya. Gak ada di teologi mereka, kecuali mungkin Protestan ya, dan sebagian Yahudi tauhid kepada Allah, tapi tetap aja siapapun yang berusaha tauhid kepada Allah tapi tidak sesuai dengan jalannya Rasulullah, maka pasti akan tergelincir dalam masalah kesyirikan, yakin itu. Walaupun Protestan sesoleh apapun. Tetapi di sini ada perbedaan dalam syariat Islam antara ahlul kitab dan musyrikin. Dalilnya di beberapa surat Al-Baqarah misalnya. Allah Ta'ala berfirman ayat 105 dari surat Al-Baqarah, "Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ay yunzala 'alaykum min khairin min rabbikum." Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin. Mereka dua-duanya sama-sama kafir. Ahlul kitab Yahudi Nasara, musyrikin selain mereka. Mereka tidak menginginkan turun kepada kamu kebaikan dari Rabbmu. Kemudian di surat Al-Bayyinah, maafin ana agak cepat-cepat karena emang diburu waktu ya. Al-Bayyinah dan ayat 1 Allah Ta'ala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru apa? Min ahlil kitabi walal musyrikin." Tidaklah orang-orang yang kafir dari ahlil kitab dan musyrikin. Ini menunjukkan adanya tafriq dari Allah, pembedaan antara ahlil kitab dan musyrikin. Karena memang bagaimanapun ahlul kitab, walaupun mereka kafir, fasik, fajir, munafik dan seterusnya, mereka lebih memiliki pegangan dibandingkan orang-orang yang selain Kristen dan Yahudi. Mereka masih punya kitab samawiyah, ya kan? Walaupun sudah diubah-ubah, ya. Tapi itu faedah yang tadi. Jadi wala tankihul musyrikati hatta yu'min, kecuali ahlul kitab boleh dinikahi selama mereka muhsanat, terjaga baik-baik. Adapun kalau misalnya orang kafir, ahlul kitab, Kristen atau Yahudi tapi harbi, maka tidak boleh kita nikah sama perempuan itu. Harbi dalam artian apa? Ikutan perang melawan muslimin, kemana-mana pakai bawa senjata pistol buat nembakin muslimin. Enggak boleh kita nikahin, dan memang enggak bakal mau dia kok kita nikahin. Ya kan? Lah orang harbi kok gimana? Ah, kemudian juga kalau kafir harbiah ini, dia menyerang muslim lewat lisan atau lewat medsos. Menyerang Allah Ta'ala, dijelek-jelekin Al-Quran, dijelek-jelekin, maka ini juga haram untuk dinikahi. Karena jauh dari kesolehan pastinya. Ya kan? Tapi itu potongan pertama dari ayat 221. Kita lanjutkan, oke? Okay? Bukan ayat berikutnya, potongan berikutnya. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Waw ini artinya dan. La amatum mu'minah. Amah mu'minah. Ada lam sebelum amah mu'minah. Lam ini namanya lamul ibtida. Lamul ibtida. Lam permulaan yang bertujuan untuk menguatkan kalimat atau statement. Ya, lamul ibtida ini adalah lam permulaan kalimat yang menunjukkan taukid atau penguatan suatu kalimat atau statement, suatu khabar. Wala amatum mu'minah dan amah mu'minah. Amah arti apa ini amah? Mak-mak atau apa amah ini? Budak, ya. Budak mu'minah. Jadi kalau misalnya budak ini laki-laki namanya abd. Kalau budak perempuan namanya amah. Hafalkan tuh Mas Bro dan juga ikhwan akhwat sekalian ya. Amah itu apa? Budak perempuan. Jadi kalau misalnya antum mau menamai anak laki-laki hamba Allah, Abdullah. Ya, kalau mau menamai anak perempuannya hamba Allah juga, namanya Amatullah. Panggilannya jangan Amat. Ya, itu panggilan laki-laki. Ya. Mat-mat gitu kan. Jangan. Terus panggilannya apa? Ya itulah dia. Kita kan biasanya manggil akhiran-akhirannya. Susah juga. Mas manggil tul-tul. Perempuan dipanggil tul. Kan gak enak. Ya cari yang lebih bagus lah namanya insya Allah ya. Yang biar dipanggilnya lebih enak. Wala amatum mu'minah, wanita budak perempuan yang mu'minah itu khair. Khair di sini khairun komparatif. Lebih baik. Jadi lafal khair itu bisa menjadi suatu sifat kata, satu, bisa menjadi sifat komparatif, dua bisa menjadi sifat superlatif, tiga. Ya. Kalau kata biasa ya, khair artinya apa? Kebaikan. Ya. Tapi kalau sifat komparatif artinya lebih baik bisa. Kalau superlatif terbaik. Ya kan? Itu kan? Semuanya itu lafal satu, khairun. Khairun. Ya, jadi khair ini punya tiga makna. Dan bagaimana kita bisa mengetahui? Lihat konteksnya. Ya. As-salatu khairun minan naum, ada min, itu berarti menunjukkan komparatif. Ya, ada min setelah khair menunjukkan komparatif. Salat lebih baik daripada tidur. Nah, sekarang kalau misalnya kayak gitu, oh, kalau salat lebih baik daripada tidur, berarti tidur masih baik, cuman lebih baik salat. Gimana tuh jawabnya? Paham enggak? Pernah Anda temuin tuh di Kalimantan orang sufi, oh, salat jamaah enggak wajib. Kenapa? Bukannya Rasulullah bilang kan, bukan Rasulullah bilang bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum pun disuruh, kamu dengar gak? Kalau dengar, jawab. Jawab maksudnya bukan cuma jawab, tapi datang ke masjid gitu kan. Nah, tapi kata teman ini, orang ini udah agak tua, oh enggak, karena apa dalilnya? Dalilnya di azan, as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Nah, berarti tidur itu baik, cuma lebih baik salat. Berarti boleh antum tidur pas orang-orang lagi sholat. Berarti pas subuh gitu. Antum turu baik gitu. Tidur aja situ. Boleh, itu bagus. Jadi orang yang berjamaah ngeliat langsung tidur, oh bagus itu. Cuman kita lebih bagus. Nah gitu. Kan rusak itu pemahaman. Nah, kadang-kadang begini, ketika kita mengkomparasikan sesuatu, kadang-kadang sesuatu yang kita rendahkan itu tidak ada nilainya dibandingkan yang kita tinggikan. Contohnya salatu khairum minan naum. Ketika ada komparasi salat dengan tidur, maka di sini bukan berarti tidur ini ada kebaikan ketika pada salat. Tidur ini enggak benar, enggak bagus gitu loh. Maka salatlah yang harusnya. Ini bukan berarti mengkomparasikan bahwa ini tetap baik. Enggak, ini enggak tetap baik. Begitu juga dengan di sini. Paham? Ketika abad amah mu'minah, budak perempuan wanita, budak muslimah perempuan itu lebih baik daripada perempuan musyrikah. Walau a'jabatkum, walaupun perempuan musyrikah ini membuat kalian takjub, kagum, menarik hati, menawan hati. Di sini komparasi ini bukan berarti perempuan ini ada kebaikan. Sehingga, oh enggak apa-apa ini baik, cuman budak perempuan lebih baik. Enggak, perempuan musyrikah tidak ada kebaikan padanya. Walaupun menarik hati antum dari segi kecantikannya, ya, kekayaannya, jabatannya, pekerjaannya, suaranya, dan segala tentangnya, ya, walaupun itu menarik hati antum, tetap tidak ada kebaikan jika dibandingkan dengan apa? Budak perempuan. Ya, begitu, itu maksud dari ayat ini. Udah paham belum? Paham. Tapi yang belum paham takadur, silakan. Hah? Disuruh apa? Suruh maju. Ya gimana mau maju, itu udah ketat ini. Antum majuan, Mas. Sampai dekat samping ana. Oh iya, di sini masih kosong. Tolong ikhwan, tolong maaf yang di sana, tolong merelakan diri ke sini ya, Mas. Di sini masih banyak tempat, insyaallah masih space, masih banyak. Antum enggak apa-apa dekat-dekat mana? Tanah tunjuk loh. Jangan mundur. Oke, jadi tadi budak wanita budak yang mukminah itu lebih baik daripada wanita musyrikah, dan itu menunjukkan bahwasanya di sini wanita musyrikah jika dikomparasikan dengan budak perempuan tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Paham? Gitu. Sebagaimana ketika ada yang tidur dengan yang salat, yang tidur enggak ada apa-apanya di sisi Allah. Bukan ibadah itu nilainya. Paham di sini? Iya, jadi komparasi ini bukan berarti yang mafdul itu ada kebaikan. Enggak, di sini enggak berarti gitu. Ya. Ibarat gini. Ya. Ada sampah dan ada baterai. Baterai lebih baik dari sampah. Antum pasti tahu secara nalar bahwa sampah ini enggak ada kebaikan padanya. Dan secara fakta memang ini lebih ada kebaikan daripada sampah. Jadi yang sisi yang mafdul, yaitu yang tidak direkomendasikan ini, belum tentu berarti ada kebaikan jika dibandingkan dengan sesuatu yang baik, yaitu amah mukminah lebih baik dari wanita musyrikah yang mana tidak ada kebaikan padanya kalau antum nikahi mereka. Ya, Jadi kalau misalnya nikah, nikahnya tidak sah, batil, dan tergolong apa? Jadinya zina, na'udzubillah. Takutnya jadi zina. Ya zina jadinya, karena memang tidak sah di awal. Ya. Walaupun dia menarik hatimu. Ya. Kemudian ada ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 100. Allah taala berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Katakanlah tidak sama antara yang khabith. Khabith ini jelek, kotor, jijik, dan yang thayyib, thayyib ini baik. Enggak sama yang khabith dengan yang thayyib. Walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun banyaknya yang khabith ini membuat kamu takjub, tetap enggak ada kebaikan pada yang khabith ini. Sebagaimana juga dengan wanita musyrikah. Banyak, cantik, kaya, hebat, tetap enggak ada artinya dibandingkan dengan hamba mukminah. Tapi faedah dari potongan ayat ini adalah tafadun nas fi ahwalihim. Bahwasanya manusia itu mereka beragam dalam keadaan mereka, tidak sama. Ada yang musyrikah, ada yang mukminah, ada yang berupa amah, hamba, ada yang hurrah, yaitu merdeka, semua beda kondisi. Dan Islam keluar biasaannya adalah mereka, Islam ini, syariat Islam menerapkan muraat atau perhatian terhadap kondisi-kondisi yang berbeda. Iya, kondisi yang berbeda itu dibedakan. Ya. Seorang hakim misalnya dalam keadaan kebelet, itu enggak boleh dia memutuskan perkara dalam Islam. Enggak boleh. Enggak boleh. Dalam keadaan emosi misalnya, lapar. Ya. Enggak boleh lagi lapar keroncongan dua kedengeran itu. Ya enggak boleh. Saya putuskan biar cepatlah. Ya. Saya putuskan kamu dipenjara. Enggak boleh. Enggak sah itu hukumnya. Karena apa? Islam memperhatikan masalah perubahan kondisi. Ya. Ya, banyak cabang dari itu, tapi kita cukup sampai situ karena waktunya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya untuk potongan ayat ini bisa menjadi ar-rad, bisa menjadi bantahan bagi orang yang mengatakan bahwasanya Islam agama musawat. Islam agama musawat, agama persamaan. Apa arti persamaan? Semua harus sama. Antum bedakan antara adil dengan sama. Ya. Kalau orang-orang liberal, mereka kenapa memprotes, mengkritik kebijakan waris? Di antaranya waris ya. Kok untuk apa namanya? Laki itu dua kalinya perempuan misalnya, ya. Mereka protes. Oh, ini enggak adil, ya kan? Harus disamakan. Nah, ini harus disamakan. Dan bagi mereka penyamaan itulah keadilan. Itulah bedanya mereka dengan Islam sebenarnya. Ya. Jadi laki-laki harus dan perempuan harus disamakan, dan betapa banyaknya keluarga yang pengen kayak gitu. Iya. Ada kayak gitu. Muslim padahal. Karena terkontaminasi oleh liberalisme dan seterusnya disamain untuk urusan ini. Maka enggak boleh yang seperti ini. Agama Islam bukan dinul musawat, tetapi dinul adl, yaitu agama keadilan. Ini yang benar. Keadilan itu tidak mesti nominalnya sama. Ya. Contoh dalam masalah kasus yang nanti akan kita bicarakan, misalnya poligami misalnya. Antum punya istri satu dan punya istri kedua. Istri satu punya anak tiga. Istri kedua punya anak empat karena janda kita ini. Ya. Berarti tujuh anaknya, Masya Allah. Tiga dan empat. Mana yang lebih banyak nanti duit yang dikeluarkan? Ya istri kedua. Iya kan? Karena lebih banyak anaknya. Udah gitu yang pertama di pesantren. Ya. Santri yang mahal, ya. Kemudian yang kedua SDIT, yang ketiga TKIT, ya. Yang keempat masalah gizi dan seterusnya. Itu kita harus perhatikan itu kondisi seperti itu berarti lebih besar lagi pengeluarannya dibandingkan dengan yang punya istri pertama yang punya tiga anak, masya Allah nambah lagi tuh, ya punya tiga anak, ya kan satu masih baru kemarin brojol, ya kan kemudian dua juga baru tiga tahun, yang pertama baru 5 tahun belum sekolah. Ya maka lebih sedikit pengeluarannya insyaallah gitu. Nah, jadi itu enggak boleh disamain. Yang ini menafkahin anak istri pertama, nafkahnya misalnya 7 juta per bulan, masyaallah, ya kan? Masyaallah. Yang istri kedua dengan 4 anak juga 7 juta per bulan. Enggak adil ini. Tapi musawat, benar musawat. Tapi enggak adil, ini yang disebut enggak adil dalam berpoligami, disamain. Ya padahal enggak boleh kayak gitu. Ya, disamain nafkahnya enggak boleh. Jadi harus sesuai dengan kondisinya bagaimana. Ya, jadi itulah keadilan. Kalau misalnya istri yang pertama ini dengan anak-anaknya butuhnya 4 juta per bulan, udah 4 juta. Kayaknya 7 juta, enggak apa-apa. Dan istri pertama boleh protes. Kenapa kok dia baru datang langsung 7 juta? Saya udah repot-repot dari dulu, ya, 4 juta doang. Ya, akhi. Ya akhi sih. Zaujati ngomong kemudian ini Islam bukan agama seperti itu. Islam agama adil, keadilan, ya. Ala kulli hal, kita lanjutkan ke masalah berikutnya, ya. Di faedah juga dari ayat ini bahwasanya perempuan itu asalnya bukan dinikahi karena cantiknya, tapi karena agamanya paling asal dulu itu, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan normally gitu kan, biasanya dinikahi disebabkan 4 hal. Ada yang 5, lihat hartanya. Boleh enggak kita ngelihat juga hartanya? Boleh aja, cuman bukan itu tujuannya. Li hasabiha, karena apa Indonesianya? Atasan dong harusnya, kan dia belum punya keturunan. Atasan keluarganya lah, ya. Keluarganya gimana? Keluarga Syarifah apa keluarga apa? Syarifah bukan Syarifah, maksudnya Syarifah Habib itu bukan, maksudnya Syarifah, ya itu keluarga bagus lah gitu loh. Keluarga yang enggak notorious, ya. Enggak kriminal keluarganya, enggak. Tapi keluarga yang biasa bagus gitu ya. Atau beragama keluarga, lihat itu. Bapaknya bagus, sholat jemaah, terus ibunya ya suka apa namanya marawisan, ini nggak apa-apa. Itu bukan syarat sah nikah, tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya minimal mereka itu ada nafsu agama lah gitulah ya. Bagus itu ya, daripada bapaknya di Swiss ya, kerja mana di bank Swiss ya, ibunya di mana di Korea ngapain nata artis. Nah ini kan nggak, anaknya di Jakarta. Nah ini bingung nanti. Ya jadi dilihat juga masalah ini juga dilihat. Ya. Kemudian li jamaliha. Nah ini juga wajar. Dan memang dianjurkan juga jamal, yaitu apa jamal? Kecantikannya gitu, lihat. Kapan lihatnya? Nanti pas nazar, pas ke rumahnya. Ya, dan lihatnya juga harus ada walinya, juga bukan bertandang sendirian ke rumahnya, enggak ada siapa-siapa, kayak gitu. Jadi itu tiga tadi udah, harta, keluarganya, nasab, ya nasab benar sorry. Dan kecantikannya. Dan barometernya di muka dan di telapak tangan, ya. Kalau bisa telapak tangannya belang-belang, nah itu masalah tuh. Ya kan, belang-belang kenapa? Sering naik motor mas, gitu. Ya itu dia. Gak pernah pakai inian, gitu kan? Nah itu masalah tuh. Ya kau nggak jaga sih, gitu kan? Kemudian yang keempat kata Nabi, lidiniha, karena agamanya. Nah ini juga yang ini yang Nabi SAW anjurkan malah agamanya, bukan tiga sebelumnya. Fadfar bidhatid din taribat yadak, yaitu ambil yang punya agama. Maksudnya punya agama maksudnya apa? Yang dia mutadayyinah, yaitu beragama dengan baik dan menjalankan mempraktikkan agamanya. Ya. Maka taribat yadak, yaitu maksudnya kamu akan beruntung kalau misalnya dapat yang kayak gitu. Ya. Nah, masalah yang beragama bagus ini bukan sekedar sudah ngaji. Kadang yang sudah ngaji itu kan ngesok-ngesok juga tuh perempuan-perempuan yang kayak gitu. Kadang karena sudah ngaji atau sudah lulusan pesantren atau sudah hafizah atau sudah ngaji kitab atau sudah khatamin ini itu ya. Kemudian ikhwan kajian tematik ya. Kalau ngaji prasmanan yang cinta-cintaan terus gitu kan. Perempuan ngaji yang akhwatnya ngaji kitab rajin. Dapat ikhwan yang ngajinya ngaji yang bikin meluluh ya, ngaji-ngaji artisan dan seterusnya. Akhirnya nikah mereka. Pintar mana? Ya jangan tanya. Ya salah. Jangan tanya. Ya kan? Kemudian akhirnya apa? Yang perempuan yang besok dia. Kamu mas ngaji kayak gitu. Terus habis itu diceramahin terus. Salah ini. Sebelum jima bilang doa mas, doa. Sampean yang kan disunahkan laki-laki doa, perempuan enggak harus gitu kan. Sebelum jima doa mas. Ya tak doa. Allahumma apa ya? Aduh, janibna berat karena ada setan dalam dirinya tuh. Ya. Berat mas koniki gimana gitu kan. Ditalkin sama sama istrinya. Allahumma, Allahumma janibna, janibna asyaitan, gimana? Enggak usah diitalkin sekarang lengkap, jangan ya. Nah, itu di gituin sama istrinya tuh. Ya Mas, Mas, kamu ini ya menikah sama saya kayak gini modalnya. Kenapa kayak gitu? Masnya langsung ngerasa gimana? Lama-lama ngesok nih perempuan lama-lama. Tapi salah laki-lakinya juga. Pertama, kenapa dulu enggak ngelihat ya? Bahwasanya ini perempuan dari segi keilmuan lebih tinggi daripada dirinya. Ana pernah ada seorang pria ikhwan ya, dari Sumatera. Dulu waktu ana buka kajian di Kalibata, waktu ana masih belum punya istri ya, dulu di Kalibata ya, masih bujang tuh. Nah, itu ada ikhwan datang jauh-jauh dari ana lupa Riau atau Pekanbaru lah gitu. Antum ngapain sini jauh-jauh, Masya Allah. Ana cuma pengen ngaji sama antum sekali ini aja. Sekali ini aja. Iya, ana pengen ngaji di pesantren-pesantren. Kenapa? Ana diusir sama istri ana. Kenapa istri anak pinter, hafal Quran, balaghoh dan seterusnya, anak gak bisa apa-apa. Anak disuruh belajar sana kamu. Gitu. Beneran? Beneran? Habis itu tak kasih kitab-kitab fikih syafi'i dan seterusnya tak kasih. Habis itu gak pernah lagi kelihatan nampak batang hidungnya setelah dikasih kitab. Dia pergi dia entah kemana, lalang buana. Ya. Dan kadang-kadang perempuan itu yang udah kenal pengajian, udah paham agama, paham gini, paham gitu, ngeliat suaminya agak lemah, lemot dan seterusnya, kadang-kadang yang meremehkan, ini gak bagus malah, ini bukan beragama yang bagus ya. Jadi harus dilihat dari segi itunya, jadi kufu dari segi itunya juga harus lihat. Kalau misalnya kita ini masih derajatnya ini kecil, apa maksudnya ilmunya cetek banget, ya mungkin akhwat yang mungkin baru ngaji lah gitu. Jangan yang udah expert, advance atau doktor, Masya Allah jangan ya, itu mencari kayak gitu, Masya Allah, aduh. Ya emang nanti, wah keren, wah nikah sama seorang doktor, antum apa jabatannya? Kemarin lulus MAK gitu, ya Allah, gitu kan? Nanti diremehin, belum itu baru sama perempuannya, belum sama keluarganya, dari omongan, dan itu lebih nyakitin biasanya itu dari keluarganya. Jadi pilih-pilih yang benar lah, ya. Tapi Bismillah, Insya Allah, Allah semua ada ujiannya, ya. Jadi dengan agama, cari yang agamanya. Yang terpenting itu sebenarnya dari perempuan itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sholat benar, dah. Puasa bagus, ya kan? Kemudian taat, nih penting nih, ya. In taat nih, nggak nyakitin ngomongnya taat ya. Kalau misalnya perempuan ini beragama tapi karena tahu agama dari lebih tahu daripada suaminya, jadi nggak mau taat lah, apaan sih kamu? Kayak ngerti aja gitu kan? Kayak gitu, wah ini susah. Ya, Bapak Ana kemarin beberapa hari yang lalu pernah cerita, saya pernah ketemu temen ya, waktu itu dia cerita, saya belum pernah ngerasain dibikinin semacam teh gitu sama istri saya seumur hidup. Dibikinin teh, bukan enggak mesti teh sih ya, maksudnya dibikinin makanan, diambilin apa itu enggak pernah. Saya tuh ngapain anak nasi bikin ini itu sendiri. Coba bayangin, sakit itu. Ya, alhamdulillah antum enggak ada yang ngerasain gitu insyaallah ya. Kalau ngerasain gitu tuh pernah, itu sepanjang itu tuh enggak enak rasanya. Pengen ceraiin tapi siapa lagi yang mau sama saya gitu kan? Sebenarnya enggak, laki-laki enggak bisa mikir kayak gitu ya, kan ya. Banyak insyaallah ya. Banyak ya. Baik, kita lanjutkan. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan. Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin hatta yu'minu, sampai orang-orang musyrik itu baru beriman. Baru boleh menikah dengan wanita-wanita muslimah. Kalau ini umum tidak dikhususkan. Paham? Jadi janganlah kalian wahai laki-laki menikahkan, maksudnya menjadi wali bagi wanita-wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki yang kafirah musyrikah dari manapun, Kristen, Yahudi, Nasara dan seterusnya dan seterusnya. Enggak boleh. Dari ayat ini ada faedah ya. Ada faedah. Faedahnya apa? Perempuan muslimah tidak boleh menikah kecuali sama laki-laki muslim saja. Dan masih banyak, insyaallah. Kalau udah enggak ada lagi semua udah nikah, masih bisa yang jadi yang kedua, ketiga, keempat, masih banyak insyaallah. Pokoknya mau laki-laki muslim, ya. Enggak boleh sama laki-laki kafir walaupun saleh dalam agamanya. Tetap tidak boleh, tidak sah nikahnya, batil dan bisa dihukum sebagai perzinahan kalau misalnya dia tetap ngotot ya. Faedah lainnya dari potongan ayat ini adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Tiada pernikahan di sini tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Walinya siapa? Walinya perempuan. Walinya perempuan. Kalau wakil wali laki-laki enggak ada, enggak apa-apa, sah. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan juga Ashabus Sunan, Tirmidzi, Abu Daud dan lainnya, berkata ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi waliyin fanikahuha batil. 3 kali disebut oleh Rasul. Barang siapapun perempuan yang menikah tanpa walinya, maka nikahnya batal. Berarti enggak boleh perempuan menikahkan dirinya sendiri walaupun dia janda 50 tahun tetap tidak boleh nikahin diri sendiri. Harus ada walinya. Ya, nanti kita sebut walinya siapa aja harusnya ya. Nanti urutannya nanti insyaallah ada. Tapi yang paling itu tentu bapaknya. Kalau ada bapaknya enggak boleh yang lain. Kecuali kalau bapaknya mewakilkan ke yang lain baru boleh. Misalnya bapaknya sakit di rumah sakit enggak bisa ya. Baru boleh diwakilin. Atau diwakilin ke hakim, misalnya kan TKI ya. TKI di Saudi misalnya. Atau bisa di Hong Kong tuh. Di Saudi lah misalnya. Ada TKI dan ada TKW. TKI ini sering ketemu sama TKW ini. Cantik sih enggak cantik-cantik banget. Tapi lama-lama karena sering bergesekan secara angin gitu kan, enggak bergesekan ini. Jadi kerasa auranya tuh. Oh, dia lagi kan. Besok lihat, waduh, dia lagi. Padahal enggak cantik-cantik amat, tapi karena sering ketemu, walaupun enggak sapa, bahkan enggak sapa itu lah yang membuat makin penasaran. Akhirnya pengen tak nikahin. Bapaknya tapi di kampung sakit-sakitan. Maka laki-laki ini harus membuat nanti ada surat-suratnya di kementerian ya dan seterusnya diurus. Nanti tinggal disuruh orang tua yang di kampungnya itu nandatanganin surat, di-scan kemudian dikirim ke semacam mungkin KUA-nya Saudi lah. Semacam itu nanti di hakim sana yang akan menjadi wali. Boleh bagi perempuan itu. Boleh itu bisa. Ya. Karena enggak mungkin safar dulu bapaknya ke Saudi gitu. Ya, enggak mungkin. Ya. Keburu wafat ya. Oke, jadi tidak boleh perempuan nikah tanpa wali ya. Walau wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Tetapi masalahnya perempuan yang merdeka tidak boleh menikah dengan budak muslim yang masih budak. Kecuali budak muslim tersebut dibebaskan, baru strata sosialnya sama, maka boleh mereka menikah. Apa? Faedahnya di sini bukan faedah hukum. Kalimat wala 'abdu mu'minun di sini bukan faedah hukum, tetapi faedah kenyataan. Kenyataannya bahwasanya budak mukmin itu manzilah dan derajatnya di sisi Allah itu lebih baik daripada laki yang musyrik, walaupun laki-laki musyrik itu mengagumkan ya. Misalnya pemain bola ya, atau artis Korea misalnya ya. Jangan sampai itu akhwat ya, kemudian berangan-angan, minimal kenalan lah. Gak bisa, gak boleh ya, kenal sama artis Korea yang kafir. Sekarang kan udah mulai meredup itu. Sekarang yang viral telolet sekarang. Yang viral di Indonesia ya. Jadi Indonesia sekarang menang ya. Padahal itu cuma klakson doang. Klakson yang kayak gitu ngalahin semua lagu Korea ya. Ntar lihat aja. Ntar lagi hilang itu, apa namanya, tren itu. Tapi kemudian ulaika yad'una ila an-nar, mereka semua, mereka menyeru kepada neraka. Wallahu yad'u ila al-jannah. Dan Allah Ta'ala menyeru kepada jannah, surga, wal maghfirah, ampunan, biizni, dengan izinnya. Jadi alasan kenapa dilarangnya wanita muslimah menikah dengan orang kafir secara mutlak, karena mereka pasti menyeru ke neraka. Nanti protes. Tapi enggak juga. Rahib-rahib itu mereka menyeru ke surga. Ya, surga versi mereka benar. Tapi tetap menyeru nanti ke neraka. Karena laki-laki lah pembimbingnya gitu loh nanti perempuan. Perempuan kan normalnya kan akan nurut dengan perkataan laki-laki. Itu normalnya. Jadi nanti secara gak sengaja otomatis itu akan terserukan kepada neraka. Ya. Tapi masalah juga kalau misalnya antum menikah dengan perempuan kafirah walaupun salihah ahli kitab. Karena apa, nanti ketika dididik anak-anaknya masuknya ke pesantren Kristen. Emang ada pesantren Kristen? Hah? Ada. Sekolah Kristen lah ya. Bukan pesantren tapi namanya ya. Sekolah Kristen misalnya. Tapi antum lebih berhak untuk mencegah karena antum menafkahin. Antum enggak boleh ke pesantren Kristen. SDIT. Iya. SDIT. Ntar pas di SDIT ya disebut wala dan borok ya. Harus berlepas diri dari orang-orang kafir. Pas sampai rumah, ibunya deketin, "Hei nak sayang." Enggak. Ya. Nah, ini masalah nih. Masalah lagi nih nanti nih. Makanya jangan, kecuali kalau antum tertarik sama akhwat yang Kristen misalnya, apa bagus ya, soleha. Ya. Antum dakwahin, fitnah jadinya. Jadi enggak usahlah cari-cari yang udah bener aja lah ya. Ngapain? Capek dulu, dakwahin dulu gitu kan? Aduh, capek dulu. Kemudian wayubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkaruna. Allah Ta'ala menjelaskan atau menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar apa? Kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Baik. Alhamdulillah itu tafsiran sudah kita bahas. Sekarang menuju ke page kedua. Faedah dari ayat-ayat ini. Ini ada agak cepat karena memang waktunya ya. Muatannya banyak ya. Jadi harus cepat-cepat. Tidak bisa basa-basi panjang-panjang. Faedahnya kita baca. Hurmatu nikahil musyrikat. Apa artinya hurmatu nikahil musyrikat? Haram hukumnya menikah dengan orang-orang, perempuan-perempuan yang berbuat syirik, musyrikat. Haram hukumnya. Ya. Amal kitabiyat. Adapun para wanita ahli kitab. Ya. Adapun para wanita ahli kitab. Faqad abahahunna Allah Ta'ala bi ayatil ma'idah. Faqad abahahunna Allah Ta'ala bi ayatil ma'idah. Allah Ta'ala telah membolehkannya di ayat surat Al-Ma'idah. Idh qala, karena Allah Ta'ala berfirman, ya, wal muhsanatu minal ladhina utul kitabi minal ladhina utul kitaba min qablikum. Dan orang-orang muhsanat. Siapa orang-orang muhsanat ini? Ya, orang-orang yang benar-benar apa? Baik, terjaga. Karena hisn itu aslinya adalah apa? Benteng. Yang terbentengi. Ya. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Orang-orang yang, perempuan-perempuan yang terbentengi, yang terjaga ya, dari orang-orang yang diberikan apa Alkitab min qablikum, dari sebelum kalian ya. Jadi Alkitab boleh tapi dengan syarat muhsanat tadi. Kemudian yang kedua, hurmatu nikahil mu'minat, haramnya menikah dengan atau haramnya seorang wanita beriman menikah dengan laki-laki yang kafir ya. Mutlaqan, secara mutlak, baik itu dia musyrik atau kitabi, baik ia musyrik atau ahli kitab. Kemudian yang ketiga, syartul wilayati fi nikahil mar'ah. Syartul wilayati fi nikahil mar'ah, disyaratkan adanya wali dalam menikahkan wanita. Harus ada walinya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah yang tadi, wala tunkihul musyrikin, dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrikin dengan wanita-wanita muslimah. Fahuwa huna yukhatibu awliya'an nisa'il mu'minat. Fahuwa huna yukhatibu awliya'an nisa'il mu'minat. Fahuwa di firman tersebut, ya, yukhatibu Allah Ta'ala berbicara kepada awliya'an nisa'il mu'minat, para wali wanita yang beriman, para walinya. Walidha, oleh karena itu tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali. Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali. Yang keempat berikutnya, at-tanfir. At-tanfiru min mukhalatatil musyrikin. At-tanfir min mukhalatatil musyrikin. Artinya agar menghindari, tanfir menghindarkan diri, min mukhalatatil musyrikin, dari bergaul dengan orang-orang musyrikin. Hindarkan diri dari pergaulan terhadap orang-orang musyrikin. Wa targhibu fil bu'di anhum, dan motivasi atau anjuran untuk menjauhi mereka. Ya, begitu juga dengan ahlul bidah, ya ikhwan, ya. Jadi ini baik orang musyrikin, orang kafir, dan ahlul bidah atau dai-dai yang menyeru kepada kebid'ahan, dianjurkan benar-benar kalau kita memang orang awam, jangan dekat-dekat sama mereka. Jangan nyicipin dulu, ah, mungkin bagus. Enggak. Antum nanti kalau udah kena jebakan, udah sulit, udah enggak enakan, udah susah nanti, ya. Li'annahum yad'una ilal kufri. Karena apa? Mereka mengajak kepada kekafiran, kekufuran. Bihalihim wa maqalihim wa a'malihim. Mereka mengajak kepada kekafiran, dan itu terlihat dari apa? Terlihat dari halihim, kondisi mereka, ya. Kemudian maqalihim, perkataan mereka. Wa a'malihim, dan perbuatan mereka. Gimana kondisinya orang kafir, orang musyrik, jauh dari Islam? Antum kalau misalnya orang muslim aja nih, ada keluarga muslim, ya, yang beda madhab sama antum, itu aja gak enak tuh, ya. Maksudnya antum ketemu keluarga muslim, ya, antum, keluarga antum kenal pengajian mau semuanya, ya. Kemudian antum bertandang ke sebuah keluarga muslim, ya, muslimnya cuman Islam gitu aja, yaitu isya, subuh, lohor, asar, maghrib, ya, cuman gitu doang Islamnya. Yang penting saya sholat, mas, gitu kan. Mau dia kuburan ini apa, jimat, hizib, dan seterusnya, rasanya kan gak enak ke situ. Itu yang sama muslim loh, dan itu pun mereka orang awam, gitu kan. Nah, gimana tuh, itu aja gak enak, apalagi kalau udah beda agama, ya. Baik. Wabidzalika hum yad'una ilan nar, karena dengan hal-hal tersebut, keadaan mereka, omongan mereka, amalan mereka, itu mereka menyeru kepada neraka. Mereka memang gak ngomong, hey, saya nyeru kepada neraka loh, gak ngomong gitu. Tetapi gak ada orang kayak gitu, ya. Tapi ada sih orang kayak gitu, orang-orang metal itu, berapa black metal kayak gitu, para penyembah setan, memang mereka, ayo kita ke neraka gitu, normal itu mereka. Tapi kan bukan mereka yang kita omongin, orang-orang normalnya, gak ada yang menyeru, saya nyeru kalian kepada neraka, gak ada, ya. Tetapi keadaan mereka, ya, menyeru mereka, keadaan mereka membuat mereka disebutkan oleh Allah menyeru kepada neraka, gitu. Ya, paham di sini. Kemudian yang kelima, wujubu muwalati ahli iman, wajibnya berwala kepada ahli iman. Apa arti wala? Loyal. Wajibnya berloyal, wajibnya memiliki loyalitas. Apa itu loyalitas maksudnya? Kesetiaan. Asalnya wala itu apa? Pernah anak kasih tahu enggak sini? Asalnya wala itu adalah, hah? Apa asalnya wala? Cinta. Dekat. Qurbah, qarabah, mahabbah. Ya. Itu wala. Kalau antum dekat dengan seseorang dan antum betah dengannya, antum akan berwala dengan itu. Iya, kalau antum merasa dekat. Tapi kalau antum jauh dengan orang itu, antum akan mudah dalam barok terhadap orang itu, ya enggak? Iya. Antum dekat dengan orang fasik misalnya. Lama-lama karena kedekatan antum, antum akan apa? Akan mengamini kefasikannya dia. Iya. Masalah besar itu ya. Oke, wujub berwala kepada orang-orang beriman. Wa mu'adati ahlil kufri wa dhalal, dan menentang. Mu'adat ini artinya menentang, membenci, melawan, mu'adat musuhi ya. Orang-orang kafir dan sesat. Ahlul kufri wa dhalal. Orang-orang kafir dan sesat wajib memusuhi mereka. Tapi ini masalah kemudian antum mungkin bertanya. Memusuhi orang-orang kafir, tapi boleh untuk nikah dengan wanita musyrikah, ahli kitab. Gimana tuh? Ada permusuhan, ada juga mahabbah wala. Gimana? Ini yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk memusuhi, dan artinya jangan sampai mempunyai kedekatan hati kepada orang-orang kafir kecuali perempuan-perempuan ahli kitab yang muhsanat, itu boleh. Tapi itu pun dilihat juga, ditinjau dari maslahat dan madarat. Ya. Jadi boleh sih boleh, cuman bukan sekedar itu aja hukum, karena masih ada nanti faktor-faktor atau efek-efek yang mungkin madaratnya lebih besar daripada maslahat bersama dengan perempuan kafirah ini. Li'annal awwalina, karena orang-orang yang pertama yaitu orang-orang yang beriman, yad'una ilal jannah, mereka menyeru kepada surga. Wal akharin, dan selain mereka yaitu orang-orang kafir keumumannya, itu yad'una ilan nar, mereka menyeru kepada neraka. Sudah? Tafsirnya sudah? Baik, ikhwan atau akhwat yang mau bertanya, tanyanya di kertas saja. Dan tolong sertakan, bukan nomor HP, sertakan apa? Sertakan nickname atau nama palsu lah. Yang penting ada tanda-tandanya lah. Enggak apa-apa nama palsu. Yang mau bertanya aja. Yang enggak mau bertanya enggak usah, enggak apa-apain. Ya. Oke. Nanti dulu. Oh, ya udah enggak apa-apa sih. Tapi enggak ana jawab sekarang. Tapi ini ada pertanyaan bagus nih. Mohon penjelasan tentang akad nikah, apakah benar pihak pria harus hafal dan tanpa jeda saat akad nikah? Ya, ini pembahasan yang pertama, apakah harus ini sebenarnya nanti aja ya kita jawab ya. Ntar ada. Anda jawab nanti ya, insya Allah ya. Isbir. Bismillah. Ini pembahasan akan agak panjang. Boleh nggak minta izin tanpa istirahat, boleh? Sampai jelang zuhur boleh? Ya oke. Oke, setuju ya. Jadi jangan protes nanti ya. Nanti ada batuk-batuk, gitu. Isyarat gitu. Kapan kita istirahat? Kau mau istirahat di luar aja, nggak apa-apa. Nggak harus full 100% di sini nggak. Mau istirahat di luar minum gitu kan? Atau tidur-tiduran, ya nggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke masalah fikih sekarang, bukan tafsir, lebih ke fikih. Pertama masalah definisi nikah. Selalu 2 jam lagi nih. 1 jam seperempat buat penjelasan, setengah jam buat jawab pertanyaan insyaallah. Kalau bisa ya. Nikah itu apa tadi, apa nikah? Aqdun yatadammanu ibahata istimta'i kullim minaz zawjaini fi wajhin mashru', yaitu suatu akad yang berkonsekuensi apa, mengandung konsekuensi apa? Pembolehan menikmati satu sama lain dari kedua pasangan, tapi dengan cara yang disyariatkan. Jadi enggak boleh nikah abal-abal semaunya gitu aja. Ya. Boleh enggak nikah misalnya di ruangan nikah siri misalnya. Ruangan tertutup ya. Ya nikah siri rata-rata ruangan tertutup, kalau terbuka bukan siri itu. Tertutup ya. Kemudian yang ada zauj, ada pertama ada walinya, gitu kan? Walinya perempuan dan ada perempuannya di tempat lain, nggak apa-apa. Maksudnya di tempat lain, di jangan campur baur, enggak? Ya, di tempat lain sendiri itu di kamar mandi sana, gitu kan? Ya kan? Ini ada walinya, ya, bapaknya misalnya. Saya calon suami, calon istri lagi nungguin, lagi galau di kamar mandi sana, kan? Nah, kemudian ada saksi dua dengan syarat-syaratnya. Ya udah. Ijab kabul. Ya. Pak, saya minta menikah dengan anak bapak yang bernama gini-gini dengan mahar sekian, mahar sekian. Maka bapak itu langsung bilang, "Iya, saya nikahkan kamu." Boleh kayak gitu. Jadi boleh bapaknya duluan atau walinya yang bilang, boleh calon suaminya yang bilang duluan, "Saya memohon nikahnya," dan seterusnya. Lafalnya sebenarnya enggak harus formal, "Saya terima nikahnya." Nadanya harus gitu semua, enggak harus. Iya. Tapi kan memang rata-rata kayak gitu tradisinya. Kalau antum pernah ngerasain ya. Yang belum pernah ngerasain enggak usah ketawa ya. Bisa ketawa juga. Oke, akad yang mengandung pembolehan tapi dengan cara yang masyru, itu sah, itu kayak gitu. Mahar belum ada. Maksudnya, tapi mahar disebutkan, tapi belum ada. Misalnya, maharnya seperangkat alat sholat, tapi belum tersedia. Ya. Tapi udah disebut, ya udah nggak apa-apa. Mahar itu bukan rukun akad, gitu loh. Jadi ketika bukan rukun akad, maka boleh nggak ada itu. Walimah rukun akad bukan rukun. Walimah itu bahkan sunnah. Nggak ada pun tetap jalan itu suami istri. Walimahnya sebulan lagi, boleh nggak apa-apa. Nah, kapan bayar maharnya? Nanti cicil dulu 2 tahun baru udah bayar. Ya. Ya, seperangkat alat sholat doang padahal. Ya kan? Iya. Sama mesin-mesinnya, Masya Allah. Tadi itu definisi nikah. Kemudian udah jelas ya itu ya. Tapi nikah itu tadi asli maknanya apa? Imma jima bisa atau akadnya. Ya. Type 2. Syariat nikah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran ada syariatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'." Ya Allah, langsung ke ayat itu. Ya, maka nikahkanlah apa yang menarik bagimu, apa yang baik bagimu dari perempuan, wahai laki-laki, ya kan? Baik 2, 3 atau 4. Ya. Itu nanti ya, masalah nanti itu. Kemudian ayat berikutnya di surat Ar-Rum. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yaitu Allah menciptakan buat kalian dari diri-diri kalian, ya, dari manusia, dari bangsa manusia, ya. Jadi nikah itu ya baru sah kalau manusia yang nikah sama manusia. Bagaimana hukumnya nikah sama binatang? Ya. Nah, ini masalah nih. Apa hukum nikah sama binatang? Apa hukum nikah sama jin? Itu ada hukum fikih berkaitan dengan itu. Nikah sama jin dulu lah. Enggak nyuruh, enggak nanti kalimat nikah sama jin dulu lah kita bahas ya. Nikah sama jin, apa hukumnya? Mayoritas ulama memakruhkannya, dalam artian mengharamkannya. Ya. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, beliau menyebutkan bahwa saya banyak di zamannya, di zaman beliau atau sebelumnya, itu orang-orang yang nikah sama jin. Nikah sama jin. Gimana caranya? Wallahu a'lam, ana juga enggak tahu tuh gimana caranya. Ketemu wali jin gimana cara itu ya? Bapaknya marah-marah terus gitu kan. "Kamu nyari mantu, kalau saya enggak mau mantu manusia," gitu. Kita kalau misalnya kita nyumpahin orang ya, orang-orang kita nih nyumpahin orang, dasar setan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya jin, dasar nyumpahin anaknya, dasar kamu manusia gitu kan, balik kita nyumpahin setan, tapi malah ada yang nikah sama setan. Nah kan, gimana cara nikah sama setan? Allah alam. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terjadi itu beberapa kali itu nikah sama jin, dan baru berapa tahun lalu ada yang nikah sama peri ya. Tapi mukanya muka-muka orang sering berdukun itu, orang itu kalau lihat aura-aura dukun ya. Jadi enggak ada nikah sama jin itu enggak tergambar gimana gitu loh. Gimana tata caranya akadnya tuh? Terus KUA-nya mereka tuh kayak gimana? Kita enggak tahu. Ya. Makanya ada kitab sudah diterjemahkan hukum menikah dengan jin. Cari di toko-toko ada. Karya Syekh Muhammad Al-Imam atau siapa, lupa. Ada hukum menikah dengan jin warna putih kalau enggak salah. Kitabnya enggak tebal, tipis. Itu disebutkan tuh beberapa hukum fikih yang berkaitan dengan ini. Jadi ini masalahnya ada fikihnya loh. Jadi jangan kira khurafat. Ya khurafat sih khurafat, cuman apa hukumnya gitu kan masalahnya? Hukum menikah dengan binatang. Nah, ini masalah nih. Nikah dalam artinya akad ya. Bukan kalau langsung, masyaallah banyak banget. Kalau langsung langsung main gitu aja itu masuknya gimana tuh? Apakah itu masuk zina atau bukan? Nah, ini. Ini juga ada hukum fikihnya. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita bahas. Akad aja belum kita bahas kok membahas yang itu. Tetapi dalam kitab-kitab fikih dibahas. Bahkan di kitab Hasyiat Al-Baijuri dalam fikih Syafi'i mensyarah kitab Hasyiat Ibnu Qasim Al-Ghazzi yang mensyarah kitab yang mentahli kitab Matan Abi Syuja, itu disebutkan ya. Bolehkah menikah anak lupa Allah. Bahkan masalah menyembelih atau menikah dengan binatang setengah manusia. Ya, gimana tuh? Ya siluman gitu. Nah, gimana itu? Itu kasusnya ada binatang ada sapi ya. Contoh nih kata Syekh Al-Baijuri rahimahullah, orang Mesir udah wafat, udah lama wafat. Ada misal sapi ya. Sapi melahirkan. Tapi melahirkan anaknya mirip manusia. Tapi sapi. Kemudian ditarbiyah oleh manusia. Tarbiyah berarti dibimbing, dididik ya. Maka jadilah dia seperti manusia. Bisa ngomong, normal, tapi sapi ini bukan orang gitu. Ya. Maka kemudian dicatat di situ hukumnya. Kemudian kalau dia udah besar, ketika dia masa menjadi ustadz gitu kan. Kemudian menjadi ustadz diundang untuk khutbah Idul Adha. Maka setelah khutbah dia boleh disembelih. Ini itu ada kayak gitu tuh. Ya, tapi disebutkan hal-hal yang aneh-aneh kayak gini. Nah, apa hukumnya berarti kawin sama ini? Hukumnya kawin sama binatang mau dia mirip manusia kayak atau lebih pintar dari kita tetap tidak sah. Ya. Karena bukan manusia gitu loh. Khitab dalam Al-Qur'an ini untuk antum manusia. Ya, bukan untuk binatang yang bertasyabuh dengan manusia. Ya, monyet misalnya. Ya kan? Monyet kemudian ditarbiyah jadi seperti manusia, pakai baju, pakai celana, ya, belagak kayak preman, ya. Kemudian dinikahkan dengan manusia. Ada enggak gitu? Konon ada, teman enggak tahu wallahualam, ya. Disyariatkan seperti itu. Khalaqalakum min anfusikum, makanya min anfusikum dari diri kalian, dari manusia, sama manusia gitu loh. Azwaja, pasangan-pasangan itu diciptakan untuk kita semua. Litas kunu ilaiha. Nah, ini yang pertama. Sebabnya kenapa kok Allah Ta'ala mempasang-pasangkan kita? Agar kalian sukun terhadapnya. Sukun itu artinya apa? Tenang. Ini dulu yang pertama kita cari. Karena kalau misalnya laki-laki belum nikah, itu liar. Ya liar dari berapa hal lah. Pokoknya liar lah. Belum tenang gitu, belum tenang. Jiwanya belum tenang. Sejujurnya ya. Antum juga bilang gitu yang belum nikah. Belum tenang ya. Belum punya sakinah. Makanya katanya sakinah mawaddah warahmah itu di ayat ini. Makanya seterusnya litaskunu ilaiha untuk kalian dapat sakinah ya, kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu tiga tuh samara gitu. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi sakinah dulu pertama. Itu tenang dulu, karena kalau misalnya enggak tenang enggak bakal ada mawaddah dan rahmat. Ya. Mawaddah itu apa? Keterpautan hati satu sama lain. Mahabbah, mawaddah ini mahabbah. Rahmat ini apa? Rahmat ini mengasihi. Dia lebih tinggi lagi daripada mawaddah. Yaitu ketika istrinya sakit, suaminya yang bertugas. Nah, itu rahmat itu. Ya. Dan itu tidak akan bisa terjadi kecuali kalau sudah ada sakinah terhadap istri dan ada di antara mereka rasa cinta. Baru bisa menjadi wakil bagi selainnya. Faham? Jadi tadi ada tiga step kata Allah Ta'ala. Tujuannya ada tiga. Agar kalian taskunu ilaiha. Tenang pada perempuan itu. Jadi jangan udah punya istri, tapi tenangnya sama perempuan lain. Nah, ini kan aneh. Nah, sakinah pertama. Kemudian yang kedua apa? Mawaddah. Sakinah ini merasa tenang. Tenang ini belum tentu sampai suka banget, belum tentu gitu loh. Makanya perempuan itu ya, jangan merasa oh saya belum kenal sama dia, nanti dia sayang ya gaya sama saya. Sayangnya laki-laki itu pada anti gitu kan. Anti akhwat bukan antum ya. Sayangnya laki-laki kepada anti ya. Itu tergantung bagaimana perempuan anti itu bersikap pada suami gitu loh. Iya. Sehingga jadikan suami itu sukun, sakinah, jiwanya sakinah terhadap anti. Dengan cara apa? Servis, taat. Dengan cara itu aja sebenarnya. Ya, kalau misalnya disuruh mau, ya bukan malah disuruh. Kan? Bisa nyuruh doang, gitu. Nah, kayak gitu udah susah itu, enggak ada sakinah itu. Ketika perempuan ini enak disuruh, ya pokoknya tenang, enak disuruh, kalem, enggak nyablak kemana-mana gitu kan, ngomong kemana-mana, ngoceh sana sini, itu suami tenang. Tenang sama dia, akhirnya condong. Nah, ketika condong baru ada yang namanya mawaddah. Ya, jadi kalau misalnya udah ada mawaddah duluan sebelum nikah, ini masih belum apa ya, mawaddah-mawaddahan lah ya. Ya, belum. Ya. Ya mungkin ada kecondongan tapi belum sampai mawaddah sejati sebenarnya gitu ya. Jadi sukun dulu, laki-laki itu perlu apa? Merasa tenang dulu sama perempuan ini. Baru mulai suka sama perempuan ini. Kalau laki-laki udah suka, udah mawaddah di hatinya, nah, maka perempuan juga akan ada mawaddah, mahabbah. Jadi saling sayang, saling suka, saling senang gitu. Nah, itu baru tercipta ketika udah ada keterikatan mawaddah itu, ya, maka barulah nanti akan lahir rahmat. Dari rahmatnya itu ketahuan ketika laki-laki memerankan posisi istri pas posisi istri lagi enggak bisa atau sebaliknya. Itu baru rahmat, ya. Makanya bukti kebenaran kesetiaan laki-laki atau sebaiknya itu biasanya ketika perempuannya hamil, ya, hamil atau baru merojol tuh, baru keluar anak tuh baru. Maksudnya kesetiaannya di situ tuh kelihatan. Kalau pas hamil ya tetap dakwah di mana-mana, keluar kota kemana-mana. Ada tuh apa namanya orang pergerakan kayak gitu tuh. Pernah ada cerita kayak gitu dari teman, ceritanya dia semangat dakwahnya, hamasahnya luar biasa kemana-mana tuh, tabligh di mana-mana. Ya, istrinya nelpon, "Mas, aku mau lahiran, Mas." Ya. Pas suatu ketika hari itu tuh di rumah udah pergi rumah sakit. "Mas, pulang, Mas, aku mau lahiran ini udah mau keluar gitu. Maksudnya mau ke rumah sakit, Mas," gitu. "Aduh, maaf deh, aku lagi dakwah nih. Udah kamu ngurus aja dulu sendiri ya." Kayak gitu ngomongnya. Akhirnya udah keluar anak, besoknya udah minta cerai. Langsung cerai, alhamdulillah. Nah, tinggal gimana cara menyelamatkan perempuan itu, gitu kan? Siapa yang mau nyelamatin, itu silakan. Itu janda itu jadinya. Kan? Nah, ini lihat. Kalau kayak gini kan berarti dia apa? Belum sukun terhadap perempuannya. Satu, ya. Kemudian belum ada ikatan antara mereka mawaddah, sehingga enggak mungkin ada rahmat. Ya gitu, itu arti dari samara. Ya, orang pada bilang, "Kisah, ayo mari kita bina keluarga samara." Apa artinya? Allah alam bisawab, gitu kan? Samara itu sakinah, yaitu tenang. Tenang itu tenang yang tenang siapa di sini yang dibutuhkan? Laki-laki, bukan perempuan. Makanya litas kunu agar kalian wahai laki-laki tenang pada perempuan ini. Jadi tugasnya dari awal perempuan harus dari awal start itu harus langsung taat pada suami dari start. Gitu. Supaya apa? Suami itu tenang sama dia. Oh, ini perempuan ini gak ngelawan. Enaknya perempuan, masya Allah, taat. Baru tuh tenang. Kalau perempuan dari awal itu udah, "Oh, ya beringas panas. Hah? Dek, coba tolong ambilin abang." Ya. "Aduh bang, bang gitu doang ngambilin, kayak gak bisa aja gitu kan. Kok gini gitu kan. Perasaan mak gue dulu gak gitu, bokap gue gitu kan. Kok gini sih gue dapet cewek kayak gini." Nah, mudah-mudah masalah tuh. Lama-lama apa? "Gak enak sama dia nih, ah. Mikir macam-macam ya, ke perempuan lain. Yang ngeliat perempuan lain kayaknya takluk banget langsungnya. Aduh, seandainya aku menikah sama dia gitu kan." Dan seterusnya dari bayang-bayang. Itu gara-gara dari pertama udah salah itu tuh. Ya, gak taat, kurang taat. Ya. Walaupun udah ngaji gitu kan. Walaupun udah ngaji. "Ya, pijitin dong, pijitin. Afwan Mas, aku bukan ahli pijat." Walaupun bukan ahli pijat, lakukan gitu kan. Benar. Jadi jangan harus nunggu jadi expert dulu, kursus pijat dulu. Enggak. ya, datang ke rumah capek kerja ya, buka pintu ya, gue berantakan itu. Itu enggak tenang itu suami. Ya Allah, sakit hati suami itu. Enggak bakal sukun. Kalau udah enggak sukun pasti enggak connect tuh, ya kan? Enggak ada mawaddah. Mawaddah itu tadi apa? Mahabbah. Makanya kata Allah Taala, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan." Berarti mawaddah ini dari dua sisi, gitu loh. Kalau sukun dari laki-laki toh, tapi faktornya harus dari perempuan, dipancing dengan cara taat. Kalau mawaddah itu dari dua-duanya. Nah, kedua-duanya memiliki mawaddah, enggak bisa satunya doang. Cowoknya ini sayang banget sama istrinya. Istrinya, wih, amit-amit dah. Gitu kan, gak bisa kayak gitu. Harus dua-duanya. Dan itu baru tercipta dua-duanya itu ketika apa? Ketika udah terjadi sakinahnya suami kepada istri. Dan itu disebabkan taatnya si istri kepada suami. Jadi mawaddah itu baru terjadi. Step kedua. Ketika udah terjadi mawaddah, keterpautan hati antara satu sama lain benar-benar, itu suami tuh kerja tuh pengennya pulang cepat-cepat tuh. Ya. Nah, pulangnya bukan karena pengen apa-apa. Cuman pengen, karena saya sama suami, sama suaminya, sama istrinya, enggak beneran kayak gitu, ya. Karena kalau misalnya bujangan, baru pengantin baru, pengen cepat-cepat pulang tuh orientasinya lain, bukan itu, bukan sayang, bukan apa, ada orientasi lain yang enggak perlu disebutkan di sini. Tapi kalau udah nanti setahun ya, udah berapa tahun ya, udah 30 tahun nikah ya. Nah, itu beda tuh terpautannya tuh. Ketika udah ada mawaddah, baru rahmat, dan rahmat itu teruji dengan cara apa? Ketika istrinya sakit, suami itu siap masak, beli lauk, ya belanja, jagain anak, genuin anak, bersihin pupnya anak, ya. Ya, anaknya bangun nangis, digendong, dia susuin, ya. Gak bisa. Itu yang terakhir gak bisa. Yang terakhir gak bisa, padahal itu yang paling bisa nenangin, tapi gak bisa ternyata. Itulah kekurangan kita ya, ikhwan ya. Gak bisa disitunya ya, kecuali pakai alat gitu kan. Nah, itu bisa. Dan sebaliknya, ya, suaminya sakit-sakitan, ya. Kemudian istrinya ya, ngapain ya? Apa benahin rumah, anak diurusin, anak dijaga, jangan sampai ganggu suami yang lagi sakit. Kemudian apa ada listrik dibayar, dibeli token gitu kan. Terus habis itu genteng bocor, benerin dan seterusnya ya. Syuk, kalau udah kayak gini berarti udah integrated ini. Udah terinstall cinta satu sama lain ini, Masya Allah. Ya itu yang tadi berkaitan, ini jangan terlalu panjang karena Masya Allah masih panjang waktunya. Masih sedikit waktunya, 1,5 jam lagi ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam hal itu ada tanda-tanda untuk kaum yang mikir. Kalau enggak mikir, mereka enggak tahu tentang arti pernikahan. Kemudian dari as-sunnah, dari hadis Nabi SAW. Rasul kita SAW bersabda, "Ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda." Pemuda itu usia berapa? Baligh sampai 40. Normalnya gitu. Sebagian mengatakan sampai 30. Ala kulli hal, 40 lah. Karena setelah 40 baru disebut tua. Ya, baru disebut tua, ajuz. Ya. Kalau 60 baru disebut syekh. Iya. Iya, baru disebut syekh. Aslinya begitu. Antum kalau menyebut orang syekh dia masih bujang, itu sebenarnya hiperbola aja. Karena syekh itu 60-an ke atas. Syekh, gimana kabar antum syekh? Masya Allah. Masih bujang dia padahal. Enggak apa-apa. Ya. Ya, bagi orang syekh ton, biruan, wah syekh ton. Ya ma'asyarah syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang bisa, ba'ah di sini secara biologis, tenaga ataupun modal ya, fal yatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Ini sunnah, disunnahkan. Ini perintah dari Rasul, tapi sifatnya sunnah. Ya, asal hukumnya sunnah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya nikah itu, tazawuj, zawaj itu adalah dia lebih memalingkan pandanganmu, ya. Wa ahsanu lil faraj, dan lebih menjaga kemaluanmu, ya. Ini bagi para bujang sebenarnya, karena ada kalimat wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Barang siapa yang belum bisa, ya. Belum bisa karena apa? Kan enggak ada modalnya, masih kerja, masih nabung, ya. Orang tua belum izinin, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, mau puasa Senin Kamis, fadhol, mau puasa Daud, afdol, ya. Tapi kalau bisa tetap jaga kebugaran tubuh, jangan sampai saking puasa Senin Kamis itu sampai kurusnya itu ya tulang sama kulit ya tinggal itu doang udah. Ya. Jangan sampai nanti gimana pas nikah itu kan nanti ketemu dengan calon mertua. Ya Allah, calon mantu saya. Ini isinya apaan gitu loh. gitu kan? Kayaknya ditiup udah jatuh duluan kayaknya. Nah, maka bisawm fa'innahu lahu wija, itu menjadi obat insya Allah bagi yang gejolak syahwatnya tinggi. Tapi bagi syabab yang gejolaknya tinggi, ya, ini baiknya segera nikah, mas. Ya, maksudnya gejolak tinggi itu di tempat kerjanya tuh perempuan banyak tuh, ya. Kemudian, wah, aduh, dikit-dikit cekak-cekik, waduh, udah pakai headset tetap kebayang itu perempuan-perempuan, ya kan? Aduh, terus belum punya duit. Dan kalau puasa pun gak mungkin karena kerja susah, payah, nah, minjem duit. Nikah sederhana aja. Cari akhwat. Oh, pada gak mau. Kenapa? Ya, modalnya dikit. Ya, enggak kelihatan masa depan yang cerah lah sama dia gitu. Kemudian, ya udah gak apa-apa, cari, yang penting carilah, cari. Cari, temen ngaji kan banyak tuh. Mungkin pada punya adik, adik antum dong, tawarin ke anak. Anak mau nih, lagi butuh nih perempuan. Ya, kalau ada mau kayak gitu ya, alhamdulillah. Kalau ada mau, alhamdulillah, ditawarin, alhamdulillah. Atau siapapun itu. Bahkan mau nikahin janda, silakan. Yang penting cepat-cepat nikah daripada ditahan-tahan. Dan nanti takutnya terjadi perzinahan. Atau kayak gitu bisa menjadi wajib nanti. Bisa menjadi wajib. Hukum yang bersifat fleksibel karena kondisi, ya. Asal hukumnya mustahab. Nanti kita pelajari di nomor 3 hukum nikah. Ya, insya Allah itu nanti kita pelajari. Tapi ini pelajarannya, syabab pemuda dianjurkan nikah walaupun dia usia muda. Ya, nikah muda bagi sebagian orang anti banget karena masalah-masalah itu. Memang benar sih, zaman sekarang nggak bisa dikiaskan dengan zaman dulu. Tetapi ketika memang yang lebih baik dia menikah muda, maka jangan dilarang. Walaupun dia masih kuliah. Beberapa ikhwan Lipia dan akhwat Lipia itu, mereka masih muda-muda, banyak yang udah nikah. Buktinya mereka masih hidup. Minimal masih hidup lah. Ya. Ya, walaupun kayak gitu kan, kita lihat, maksudnya ada yang memang kelihatan melongsor, tapi gak ada tuh dari mereka yang mati karena nikah. Gak ada, alhamdulillah gak ada. Ya, mereka masih hidup, dan teman-teman anak yang dulu nikah waktu kita masih kuliah, sampai sekarang mereka masih bugar, cakep, dan seterusnya. Ya. Beda ya. Dan pandangan teman-teman yang di mesin ngaji, benar-benar ngaji kitab Lipia itu, mereka pengen cepat-cepat nikah dibandingkan dengan digantung-gantung lama nikah enggak jelas. Ya, dan juga akhwat-akhwat sekalian juga banyak yang kayak gitu. Maka baiknya ikhwan-ikhwan sekalian, ya jangan nunggu-nunggu lama lagi, nunggu-nunggu mati dulu baru mau nikah. Enggak, cepetan lah ya. Cepetan. Enggak ada alasan ana mau mencok thalabul ilm dulu. Thalabul ilmnya tematikan tiap pekan ngalangi nikah, gak ngalangi itu. Ya, dulu anda waktu belum nikah banyak baca. Sekarang setelah nikah, nantum jangan kira kajian anda cuma ini doang. Setiap hari ada, satu hari bisa 4 tempat atau 3 tempat. Tetap anda masih hidup sekarang, alhamdulillah. Ya, jadi gak ada. Tunda thalabul ilm dulu, oke lah. Thalabul ilm di mana? Di Jakarta. Kalau thalabul ilm di Madinah, fadol itu baru. Nah, jangan nikah dulu. Atau di Mekah, jangan nikah dulu. Ya, karena konsentrasi fokus sama masyaikh dan seterusnya. Tapi kalau di sini, di kampus, sekuler, kuliahnya, banyak perempuan-perempuan tergoda, terhasut, terfitnah, dan seterusnya. Tapi jangan dulu, saya masih bertahan. Bertahan apa orang udah terfitnah? Ya kan? Jadi cepat-cepatlah nikah. Ya, jadi ikhwan atau akhwat. Cuma nanti ada ganjalan di orang tua kadang-kadang ya. Kita lanjutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang enggan akan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dalam artian enggan ini maksudnya enggak suka yang namanya nikah. Ah, nikah. Ngapain nikah? Nah, ini bukan termasuk umat Muhammad dan takutnya bisa menjadi dosa besar karena meremehkan suatu hal yang disyariatkan dalam Islam, ya. Tapi kemudian yang ketiga, hukum nikah. Hukum nikah apa hukumnya? Asalnya adalah sunnah. Tapi mungkin gak hukum nikah ini menjadi berubah sesuai kondisi? Mungkin sekali. Asalnya adalah sunnah. Asalnya sunnah. Tapi hukumnya ada hukum tariq namanya. Ya. Yaitu hukum yang berubah. Ya, ngambil dari kitab Syekh Utsaimin aja. Jadi nikah itu bisa menjadi 5 hukum. Yang hukum pertama paling asal itu dianjurkan mustahab. Kemudian ada juga hukum lainnya seperti bisa menjadi wajib, bisa. Kata Syekh Utsaimin di sini, ana juga terjemahannya. Ada hukum nikah bisa menjadi wajib, ya. Hukum ini berlaku bagi orang yang takut berbuat zina jika dia tidak melakukan nikah. ya. Sedangkan dia adalah orang yang mampu melaksanakan nikah. Ya, jadi misalnya dia udah punya hubungan sama seorang akhwat misalnya. Tapi udah gak tahan nih, akhwat ini cakep banget, Masya Allah. Ya. Kemudian akhwatnya juga ngeliat, wah ikhwan ini Masya Allah cakep, dan seterusnya. Ya. Ini kalau ditahan-tahan kayak gini gak bakal ini. Nanti jadinya zina. Maka wajib untuk nikah. Sebenarnya juga jangan ada alaqah, jangan ada hubungan, telekomunikasi gak ada, kecuali nanya, di mana alamat rumah kamu? Saya mau ketemu bapak kamu. Ya, langsung jeder tuh langsung. Ya. Pertama nanya, minta nomor HP kamu dong. Buat apa? Ya, yes, pokoknya lah. Ya. Dikasih kan? Dikasih WhatsApp itu. Saya mau tahu alamat rumah kamu. Bapak kamu ada di mana? Ya, ini kok udah kayak teroris aja murid ini. Bapak kamu di mana? Itu langsung ketemu besoknya bapaknya langsung atau walinya. Langsung nazar. Ya. Tapi baiknya sebelum itu ya cari kabar tentang perempuan ini. Jadi jangan nazar atau ta'aruf sebelum dengar kabar. Ya nazar dulu, ta'aruf dulu baru nyari kabar. Ini salah caranya. Yang pertama cari kabar, titain dulu tuh perempuan itu, ya. Ya kan? Titain itu artinya di maksudnya bukan dilihat fisik, kemauan-mauan lihat tuh. Ya. Enggak kayak gitu, itu ngawur itu orang-orang pinggir jalan kayak gitu mah. Gak ini maksudnya, dengar kabar tentang perempuan ini, cari sama teman akhwatnya misalnya udah nikah, bu atau mbak ya, atau mbah atau perempuan yang udah tua lah, mbak tahu nggak itu akhwat namanya itu siapa, namanya Marfuah misalnya, tadi Marfuah ya namanya, Marfuah atau Darojatun misalnya. Apa arti Darojatun? Artinya apa Darojatun? Darojatun artinya sepeda. Ya, Darojatun singkatnya Atun misalnya. Bu, itu menurut ibu itu gimana perempuan itu? Kamu nanya itu ada apa? Pokoknya gitulah, tapi jangan ngomong siapa-siapa yang nanya. Insyaallah dalam kurung saya bakal ngomong ke orang yang lain gitu kan. Ya. Insyaallah ada apa Mas? Ya, saya sebenarnya tertarik sama akhwat itu, namanya itu bagus banget, Darojatun, menarik gitu. Kira-kira dia gimana ya? Cantik gak? Dia pakai cadar soalnya setiap hari. Itu high class itu Mas. Itu Masya Allah itu. Bagus, cakep, akhlaknya mulia, ya, keluarganya bagus, kemudian dan seterusnya lah. Hartanya juga ada gitu. Pokoknya Mas kalau nikah sama dia gak rugi. Tapi yang rugi dia. Ya. Mungkin gak rugi Mas. Udah kayak gitu, udah berbohong. Wah Masya Allah gitu kan. Cari info yang lainnya. Info yang lainnya kalau bisa jangan sama yang sesama bujangwati, ama yang udah ibu-ibu, yang udah nikah, karena netral bisanya nih. Kalau ama yang belum nikah biasanya ngapain lu nanya dia? Enggak nanya gua, gitu kan? Ama yang udah nikah, bu Erna, tahu nggak itu akhwat namanya itu? Itu tak saya kenal, ngaji bareng itu kemana-mana kita. Nah, kemana-mana bareng lah, kita gandengan kemana-mana. Itu gimana menurut ibu? Masya Allah, kamu nanya itu buat apa? Wah, pokoknya ibu rahasiain lah. Ya, iya saya rahasia insya Allah. Ya udah, dia ini disebutin tuh sifat, bagus semuanya tuh. Jauh sampai udah ya Allah, sampai termimpi-mimpi, terigau-igau akhirnya kan. Masya Allah, akhirnya udah final keputusan. Bisa, bismillah. Saya tanya pokoknya di mana rumahnya. Ditanya di rumahnya. Nah, baru habis itu nanya ke dia, "Neng, siapa namanya? Namanya siapa?" Darojatun. Atun, rumah kamu mana? Rumah aku ada apa Mas ya? Pokoknya loh, kepo banget sih. Rumah kamu mana? Di rumah aku di sini. Ya, udah ada isyarat tuh, udah ada sinyal. Ini mau ngapainnya? Gelisah tuh langsung kan? Pokoknya gelisah si Atun. Ya, pulang ke rumahnya gelisah. Pak, tadi nanya rumah aku Pak. Nanya. Itu kayaknya Kak, dia mau sama kamu. Ya, akhirnya datang. Nah itu prosesnya kayak gitu. Ya jadi udah dapat duluan, dengar kabar duluan gitu loh. Ada, jadi bidikannya tuh dari setahun, dua tahun, tiga tahun tuh nungguin tuh. Dibidik-bidik tuh sampai matang tuh kabar ya, sampai tahu everything about her, gimana? Tahu semuanya. Enggak tahu semuanya banget, tapi tahu umumnya lah ya. Akhirnya baru datang. Nah, baru ketika itu nazar ya. Wah, ini baru nih, benar nih, setuju. Nah, baru habis itu dia mau lanjutin apa enggak. Tapi nunggu juga keputusan dari pihak akhwatnya, walinya bilang setuju atau enggak. Kalau bisa walinya jangan ngatrol, basa-basi aja gitu. lama gitu ya. Bilang ini mau enggak dilanjutin ke lamaran ya, dijawab. Jangan juga pakai bahasa yang jelimet, yang ambigu banget, bingung itu laki-lakinya itu. Ya mau ngelamar apa enggak, enggak jadi nanti, bingung, ya. Sian. Oke, itulah caranya. Tadi wajib, nanti dulu, itu nanti kita langsung ke hukum lagi ya. Iya, udah kepanjangan itu. Hukum berikutnya, ada tadi ada sunnah, ada wajib, dan ada makruh yang ketiga. Makruh itu berlaku bagi orang yang fakir. Udah dia fakir, udah gitu enggak punya keinginan buat menikah pula. Ini makruh. Sebaiknya enggak usah nikah. Pertama, dia enggak punya apa-apa. Kedua, dia enggak ada keinginan. Ya enggak, ngapain? Dipaksa nikah pun dia loyo. Dia diem aja gitu. Maka ini makruh ya, seperti nikah. Sampai dia punya keinginan untuk menikah. Jadi, kalau orang fakir dan enggak punya keinginan, maka enggak usah nikah. Makruh. Kemudian bisa menjadi mubah hukumnya. Yaitu orang kaya yang tidak pengen nikah. Walaupun dia mampu, tapi dia belum, enggak ada ketertarikan sama sekali untuk nikah. Jangan dipaksa yang seperti ini. Ya, dia enggak terfitnah, enggak punya hubungan apa-apa dengan perempuan, dan dia juga biasa aja tuh, cuman duitnya banyak banget. Walaupun semua orang perempuan tuh ngincer dia tuh. Dia lewat itu langsung pada histeris hatinya. Tetap dia biasa aja ngeliat perempuan itu kayak ngeliat, ya kayak ngeliat yang listrik aja, biasa aja, enggak ada apa-apa. Ya. Makanya yang seperti ini mubah. Boleh dia nikah. Kenapa? Karena dia punya kekuatan dana, tapi kekuatan hati belum punya. Maka dia mau boleh-boleh saja. Kemudian yang terakhir ada yang hukumnya sampai haram. Yaitu kalau pernikahan yang dilakukan di negara yang sedang terjadi peperangan. Oh, ini Suriah ya, lagi dibombardir. Dia oh, ada akhwat tuh cakep banget, masya Allah. Ini kok ini nggak boleh kayak gitu, repotin orang. Ya, ya jadi kenapa? Karena kelahiran pernikahan di masa seperti itu, ya masa dibombardir, peperangan, ya lagi perang nikah, itu nggak mungkin, nggak tergambar juga, dan akan melahirkan mudharat besar sekali. Orang-orang pada kesulitan, dia enak-enakan nikah. Nah ini nggak bisa, gimana? Tapi itu lima hukum yang berkaitan dengan hukum nikah. Kemudian yang keempat, kita menuju ke rukun nikah. Tapi ini mulai agak panjang pembahasannya mas, mudah-mudahan cepat ya. Rukun nikah kita singkat aja mas, ikhwan sekalian. Rukun nikah itu, kalau diumumkan ada empat, kalau dirincikan ada enam. Ya, empat dulu kita bilang, empat. Rukun pada nikah, rukun akadnya ya. Itu yang pertama sighah. Sighah itu apa? Lafal. Kalimat sighah itu lafal. Ya, sighah S H I G H A H. Sighah. S H I G H A H. Ya, itu sighah. Nah, sighah ini terdapat dua cabang rukun, yaitu ijab dan qabul, atau dalam kurung ijab dan qabul. Jadi dalam sighah ini ada dua. Ya, jadi sighah ini ibarat dua, yaitu ijab dan qabul. Kemudian yang kedua, rukun nikah yang kedua adalah al-aqidan, dua orang yang berakad. Dua orang yang berakad, ya dia harus hadir. Siapa mereka? Siapa ayo? Siapa ikhwan? Antum yang udah nikah siapa? Calon mempelai laki-laki dan wali perempuannya, ya, bukan langsung perempuannya gitu. Saya nikahkan kamu dengan diri saya. Oke, mas, gitu kan. Enggak bisa. Jadi wali perempuan. Kemudian yang ketiga, jadi itu udah empat sebenarnya tadi, yang satu dan dua. Yang ketiga adalah istrinya ada. Dan harus ketahuan istrinya. Enggak boleh istrinya mujmal, enggak jelas yang mana. Ya. Saya nikahkan kamu dengan salah satu perempuan di gedung itu. Yang mana pak? Ya itu takdir Allah aja, yang mana saya gak tahu. Ah ini gimana ini kayak gini. Keempat, dua saksi laki-laki harus. Ya gak boleh satu laki-laki dua perempuan, gak boleh. Dua saksi laki-laki. Ya. Nanti ada syarat-syaratnya mas. Ya insya Allah. Ya. Baik. Kita rinci boleh atau kita langsung lewat? Rinci. Atau lewatin aja. Hah? Atau antum mau ke nomor 7 aja langsung, nomor 4, ha? Udah bosen nomor 3, 4, 5, 7. Hah? 4 ya. Rinci dulu. Sighah yaitu ijab dan qabul. Ijab itu perkataan siapa? Perkataan wali. Ya. Ijab itu perkataan wali dan qabul perkataan zauj, perkataan suami, calon suami. Ya. Dan urusan lafal itu seperti yang tadi yang bilang, dia kembali ke tradisi masing-masing dengan bahasa masing-masing. Karena dalam fikih Syafi'i itu tidak sah kalau misalnya pakai bahasa kinayah. Bahasa kinayah itu bahasa singgungan, enggak langsung straight. Kalau misalnya kan misalnya antum waktu nikah itu wali antum, wali bukan wali antum, wali perempuan ya ikhwan sekalian, saya nikahkan saudara siapa nama antum Darmalis misalnya ya dengan Darojatun ya kan? Anak saya Darojatun dengan mahar sekian ya, kemudian mempelai ini pria menjawab dengan apa? Saya terima. Udah gitu dong? Sah gak? Sebenarnya sih udah cukup. Saya terima ini. Iya. Qabil tuh. Udah selesai. Qabil tuh. Hore. Udah gitu. Qabil tuh. Saya terima. Habis itu langsung. Sah, sah, sah. Gitu kan. Pada rame sendiri gitu. Ya nikah siapa juga. Gitu kan. Ya. Ya kalau tradisi kita. Itu harus plok dengan omongan wali itu. Ya, enggak boleh beda dan harus tanpa jeda. Itu dalam fikih Syafi'i harus tanpa jeda. Dan memang baiknya tanpa jeda memang. Ya. Jangan lama-lama. Langsung karena nanti enggak hafal. Ya. Saya terima gini-gini ini dengan mahar sekian-sekian. Ya. Mahar kan bisa panjang tuh kadang-kadang. Dengan mahar sarung atlas ya, pemberian ustaznya, ya. Ya. Dan tidak harus benar-benar plok 100% mirip. Nadanya apalagi harus mirip, enggak harus. Kalaupun baca boleh enggak? Boleh. Tapi kadang-kadang ya dia baca gitu kan. Padahal enggak ada ngaruh itu mau baca mau enggak, fadhol silakan tetap sah. Yang penting sah gitu loh. Enggak usah gengsi-gengsian, ya. Kalau emang enggak hafal karena saking banyak nominalnya, banyak listnya karena permintaan istri atau permintaan mertua itu listnya banyak, ya baca. Ya. Dengan mahar 1. Apa 2, 3, 4, 5 ya utang nah itu belum tunai kredit. Baik, itu sighah ijab dan qabul dan boleh sah kalau misalnya calon suami duluan yang bicara ya misalnya salaman misalnya saya memohon pengesahan atau dan seterusnya dengan bahasa lah bahasa yang diatur lah. Ya. Kalau dalam fikih Syafi'i harus dengan bahasa nikah atau zawaj dan seterusnya. Enggak boleh dengan bahasa singgungan seperti misalnya wali bilang saya halalkan saudara gini dengan anak saya itu enggak boleh dalam fikih Syafi'i. Halalkan. Karena apa? Masalah halalkan ini apa ini? Tapi yang lebih tepat adalah apapun yang semua orang memahaminya itu sebagai nikah maksudnya maka sudah sah. Karena kata Nabi kan ada di antara hal yang bercanda dan seriusnya jadi di antara nikah. Iya, walaupun walinya dalam keadaan bercanda. Saya nikahin kamu, Mas. Aku orang kayak kamu. Orang kayak kamu nikah mana saya? Udah saya nikahin aja lah. Ya, saya terima nikahnya. Sah, sah, sah itu. Orang pada kaget. Beneran sah ini? Sah. Orang kayak gini nikahin. Iya, sah. Jadi udah. Udah hore, udah selesai. Bawa itu anak rumahnya. Beneran? Jadi walaupun bercanda, ya, bercanda, tetap sah, ya. Walaupun bilang, oh yang benar pak, mau nikahin, itu benar, ya udahlah saya terima lah. Jadi itu terima. Jadi tak talak dan lafal nikah ini serius sama bercandanya tetap dua-duanya sah. Kemudian tadi ijab dan qabul udah ya. Kemudian dua orang yang berakad yaitu zauj, ya calon mempelai, mempelai pria dan juga wali perempuan. Sekarang yang mempelai pria dulu mempunyai syarat. Pria ini harus bersyarat yaitu pertama, selamat dari pencegah. Selamat dari pencegah. Dia boleh menjadi suami ketika selamat dari pencegah. Misalnya yang dia nikahi itu bukan mantan istrinya yang ditalak tiga, tolak bain, nggak boleh dinikahin lagi. Misalnya nih, istrinya udah ditalak tiga kali nih, ya, kemudian mau nikah lagi yang keempat kalinya, ya, nikah yang keempat kalinya belum nikah sama siapa lagi, langsung dini akad sama mertuanya, ya, calon walinya lagi, ya, walinya perempuan, kemudian mau akad nggak sah. Kenapa? Ya nggak boleh nikah sama perempuan ini, udah nggak boleh lagi cari perempuan lain, karena udah ditalak tilu. Ya. Kemudian juga diantara pencegahnya adalah ya mahram, ya kekerabatan. Ya. Saya nikahkan kamu dengan ibumu, nggak sah itu, ya kan? Atau ya mahram itu nanti ada masalahnya insya Allah. Ya. Jadi selamat dari ketalakan tiga atau mahram itu enggak, kalau misalnya ada kayak gitu enggak bisa. Kemudian yang kedua, zauj ini, suami ini harus ditentukan suaminya yang mana. Ya, jadi jangan wali duduk, ya, ada saksi banyak pria di situ. Saya nikahkan salah satu dari kalian. Pada kaget. Siapa ya? Siapapun dari kalian salah satunya, nggak bisa yang seperti ini, ya. Jadi harus itu, saya nikahkan kamu, saya, why me, kenapa aku? Ya harus ditentukan. Kalau ditentukan itu sah itu insya Allah, kan? Ya jadi harus ada. Kalau misalnya nikah via Skype misalnya, boleh nggak? Ya sah aja kalau nikah, tapi itu kan baiknya jangan kayak gitulah, ya via Skype ada saksinya dan seterusnya. Iya, jadi. Ya tertayin siapa suaminya dan istri tahu semua. Tapi kan ini takutnya ada penipuan dan seterusnya. Ya. Baiknya jangan. Jadi nikah online itu secara dengan Skype atau dengan streaming YouTube atau gimana itu baiknya jangan. Ya. Tapi bisa sah. Ya. Karena syarat-syaratnya insya Allah bisa terpenuhi dengan cara seperti itu. Ya kemudian zauj ini tidak sedang berihram. Yang ketiga syaratnya. Suami ini tidak sedang berihram baik untuk umroh apalagi untuk haji. Karena ketika dia memakai pakaian ihram diharamkan untuk menikah atau menikahkan orang. Ya. Boleh enggak kita main HP ketika ihram? Hah? Boleh enggak pegang HP, WhatsApp, SMS boleh enggak? Emang ada larangan? Enggak ada. Ya, saya nikah gitu. Lihat Skype gitu pas lagi ihram. Saya nikah. Enggak bisa. Kenapa? Bukan karena via Skype-nya, bukan, tapi karena dia sedang berihram. Kemudian juga laki-laki ini mempunyai kecakapan, bukan kegantengan, bukan kecakapan, kemampuan untuk akad. Ya. Kalau misalnya nggak punya kemampuan untuk akad, harus diwakili. Ya. Misalnya dia gila misalnya, hah? Gila maksudnya hilang akalnya, boleh. Gak apa-apa, boleh. Cuma harus diwakili akadnya. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, ya. Kamu mastur, saya nikahkan dengan putri saya darojatun. Itu gak bisa. Harus diwakili sama orang yang benar bisa ngomong. Ya saya sebagai perwakilan dari saya menerima nikahnya ini dengan ini. Ya, itu bisa. Ya. Tapi kemudian wali syaratnya adalah pertama walinya harus mukallaf. Akil balik, ya, mukallaf akil balik. Kalau suami tadi nggak harus mukallaf, boleh suaminya masih usia 9 tahun, ya, masih suka meler ingusnya, itu nggak apa-apa, sah itu nikahnya. Tapi kalau wali nggak bisa, ya wali, saya nikahkan, mak, gitu kan, nggak bisa kayak gitu, ya, jadi harus mukallaf. Itu pertama. Kemudian kedua merdeka. Enggak boleh walinya ini budak, enggak boleh. Kemudian yang ketiga, mempunyai kecakapan dalam berakad. Ya. Kecakapan dalam berakad. Jadi tadi dia akil balig, mukallaf, kemudian dia merdeka, kemudian punya kecakapan dalam berakad dan wali tersebut harus seagama. Ittihadud din. Seagama kalau misalnya yang mau dinikahi adalah perempuan muslimah. Maksudnya gini, kalau tadi yang saya bilang, Kalau antum mau nikah sama akhwat muslimah, maka kemudian walinya harus muslimah. Astagfirullah, muslim, ya. Kalau bapaknya kafir, bapaknya kafir misalnya, bapaknya akhwat itu kafir misalnya, maka enggak boleh pakai bapak itu. Karena enggak boleh pakai wali itu. Maka boleh pakai apa? Apa namanya? Muslim. Harus pakai muslim. Tapi kemudian ya, walinya tersebut tidak boleh sedang berihram. Yang tadi seperti itu. Karena yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Ya. Tartibul wali. Penertiban wali, kewalian seorang perempuan, siapa dulu yang didahulukan? Pertama bapaknya. Bapaknya. Ya. Bapaknya kemudian bapaknya bapaknya. Iya, kakeknya. Kalau kakek kan kayaknya kakek kan banyak. Ya, apalagi disebut aki-aki gitu kan, kakek banyak. Ada kakeknya yaitu bapaknya bapaknya, ada kakeknya bapaknya ibunya, ada kakek yang lain, tapi bapaknya bapaknya perempuan itu. Jadi kalau bapaknya enggak ada udah meninggal, kakeknya dari pihak bapak. Terlalu meninggal juga, bahkan lebih duluan meninggal, maka dari anak. Lebih didahulukan dari anak. Anak siapa? Anaknya perempuan itu kalau punya. Paham? Antum mau nikahin janda 60 tahun misalnya. Jangan ketawa. Siapa tahu terjadi kan? Nah, janda 60 tahun antum nikahi, antumnya Masya Allah 30 tahun masih fresh. Ada yang antum cari dari situ gitu kan? Nah, 60 tahun ini janda ini punya anak 4 anaknya. 3 laki-laki, 1 perempuan masih perawan. Ya. 3 laki-laki kakaknya, 1 perempuan masih perawan. Antum bukannya nikahin yang perawan ini, mamanya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, kemudian antum nikahi emaknya ini enggak punya budak, bapaknya, Masya Allah bapaknya udah berapa tahun gitu kan, udah meninggal. Apalagi kakeknya udah meninggal. Maka anaknya yang lebih berhak. Anak yang pertama misalnya, jadi wali. Ya, jadi wali. Sah nikahnya? Sah. Antum belum berhubungan badan. Melihat anaknya, cakep banget anaknya. Antum ceraikan. Enggak, saya enggak mau lagi. Saya ceraikan kamu. Cerai. Ya, dan saya enggak mau balik lagi. Habis itu, berapa bulan kemudian, ngelamar anaknya. Ketemu lagi sama ibunya. Ya, siap-siap sapu terbang itu. Boleh enggak itu? Boleh. Karena anak kirinya itu belum menjadi mahram karena apa? Dia belum ngapa-ngapain emaknya. Gitu. Tapi habis itu ngelamar anaknya. Jadi kayak, oh terah kamu mau anak saya. Ngomong dari dulu. Ya udah boleh dah. Ya, boleh. Nah kalau misalnya anak gak punya. Dan biasanya emang gak punya anak. Kalau perempuan yang kita nikahi. Al-akh as-syaqiq. Yaitu saudara kandung. Boleh. Saudara kandung boleh. Tapi urutannya begitu. Jadi, kalau ada bapak, jangan sama saudara kandung jadi wali. Kecuali kalau bapaknya udah gak mampu. Di rumah sakit. Udah ganti sama anaknya. Sama saudaranya. Juga paman. Boleh. Ya. Paman keumuman. Tapi lebih baik dari, ya Allah lah. Paman akhwat. Dari bapak. Tapi kemudian, udah itu aja dulu lah. Udah nggak merembet ke yang lain lagi. Kok nggak ada ya, udah cari yang lain. Itu hakim. Kalau di kita ini dari perwakilan KUA, ya cari bisa. Ya tapi kalau ada mereka harus mereka. Taib ya itu wali tertibannya. Kemudian rukun yang berikutnya harus ada zaujahnya. Syaratnya zaujah adalah tercegah dari penghalang-penghalang. Seperti zaujah tersebut bukan yang telah ditalak 3. Ya. Dan zaujah itu harus bukan mahram. Ya enggak? Emaknya misalnya, tantenya, ya. Baik, kemudian syarat kedua untuk zaujah adalah muayyan, yaitu ditentukan, ketahuan zaujahnya ini. Ya, jadi enggak saya nikahkan kamu dengan salah satu dari anak saya. Anak bapak berapa? Ada 5. Yang perempuan berapa? Semuanya perempuan. Yang mana, Pak? Iya, kamu gak perlu tahu. Lah ini urusan saya. Loh kok gitu? Kemudian yang ketiga, perempuan ini, zaujah ini gak boleh sedang berihram. Seperti yang tadi, sama. Sama seperti yang laki-laki tadi. Oke? Okay? Itu nomor berapa tadi? Oke, kemudian syarat untuk dua apa namanya? Saksi. Syaratnya dua saksi harus pertama, dua orang laki-laki. Ya, satu. Harus laki-laki, tidak boleh perempuan atau yang berada di tengah antara keduanya. Maksudnya apa? Enggak boleh tengah-tengah dia dibilang perempuan. Enggak juga. Dibilang laki-laki, amit-amit gitu kan. Enggak boleh gitu. Kenapa? Ya fasik ini jelas ini kan. Ya syahid yang fasiknya keterlaluan gitu loh. Ya. Kemudian, duanya muslim, kedua-duanya. Jadi syahid ini enggak boleh. Kafir, musyrik enggak boleh. Kemudian, kedua-duanya harus akil balig. Syahid ini harus akil balig. Dan yang terakhir, kedua-duanya harus mendengar dan melihat. Jadi empat syarat, laki-laki, kemudian muslim, kemudian akil balig, kemudian bisa mendengar dan melihat. Karena gimana menjadi syahid saksi tapi buta? Ya, saya nikahkan kamu dengan anak saya gini-gini. Pak, mana anaknya saya enggak lihat, Pak. Ya pantesan ente enggak bisa ngelihat, enggak bisa disaksi atau enggak dengar, ya. Walinya udah ngomong, saya nikahkan, udah jawab kabul, saya itu diem aja. Kapan? Udah selesai, gitu. Lagi, ya, gak bisa dengar, gitu kan. Boleh gak misalnya nikah itu, syahidnya itu, anaknya suami istri ini, calon ini. Misalnya, antum udah punya anak satu, ya. Akhwat yang mau antum nikahin juga udah punya anak satu, laki-laki dua-duanya. Antum menjadikan akhwat itu istri kedua misalnya, ya, kemudian antum nikahin dia. Syahidnya ini anak masing-masing pihak. Dua-duanya laki-laki, dua-duanya muslim, akil balig. Sah, boleh. Asal bisa dengar dan bisa apa? Bisa melihat. Bisa bicara? Enggak harus. Ya. Kan bisa nulis habis itu. Demi Allah saya mempersaksikan dia itu udah nikah gitu kan. Taib itu ya. Tadi rukun nikah udah. Kemudian lima. Sunnah dalam nikah. Sunnah dalam akad nikah. Sunnah dalam akad nikah. Pertama sunnahnya adalah khutbah nikah. Antum bedakan khutbah dengan khitbah. Khutbah itu khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Siapa yang khutbah? Enggak. Wali kan tinggal ini aja. Ya khutbah ustaz. Ya ustaz siapa? Terserah bu ustaz siapa undang. Ya, ustaz. Ana undang antum, tolong isi khutbah untuk nikah ana, fadol. Ya. Boleh enggak apa-apa. Undang ustaz. Dulu ana waktu ngaji dulu udah lama tahun 2013. Ana ngajar ya anak-anak UI dan sekitarnya. Ana diundang nikah. Ya, tapi diundangnya buat jadi penjaga resepsionis. Mantap itu. Nanti kalau antum mungkin bisa melakukan hal yang sama ya, insyaallah ya. Antum nikah, undang anak. Jadi apa? Penjaga resepsionis, masyaallah. Entar ana khutbah di situ. Ya, di orang baru datang ana khutbahin ittaqillah ya akhi, ittaqillah ya. Ya, kemudian boleh enggak kalau misalnya yang misalnya keluarga dari laki-laki atau dari perempuan yang khutbah, ya boleh aja kan khutbah sunnah. Nah ketika dia sunnah dia dibebaskan mau siapa aja, penting laki-laki, jangan perempuan yang khutbah ya. Mama dedeh diundang khutbah enggak lah ya, atau nyonya menir dan seterusnya, jangan. Kemudian mendoakan untuk dua mempelai ini setelah akad, doainnya pas udah selesai. Ya, jangan pas baru nyebarin pamflet atau inian. Masya Allah mau nikah antum. Barakallahu lakum wa barakallahu wa jamaah. Saya tanya, belum gitu loh. Ini belum nikah aneh. Jangan senang dulu, bentar. Pas habis baru akad, baru doakan barakallahu lakum dan seterusnya. Ya. Kemudian yang disunahkan adalah mengiklankan nikah. Apa mengiklankan? Menyiarkan. Menyiarkan bahwa saya mau nikah nih, disebarin ya. Mau di media sosial silakan. Mau di pengumuman mana silakan, mau pointing undang orang, sebarin gitu. Ya, taruh di komputer lain tuh iklan. Wow. Ya. Kayak siapa aja kamu, kan? Dan juga diperbolehkan, bahkan juga merupakan sunnah ad-dharb bidduf, yaitu mukul semacam rebana gitu pas lagi nikah. Atau kalau enggak ada yang lagi enggak ada yang mau mukul, ya buka kasetnya apa CD-nya ya. Boleh pakai nasyid-nasyid semacam itu. Ya, cuma kadang sulitan kita memfilter nasyid-nasyid yang ada sedikit musiknya gitu. Ya, beberapa nasyid ada sedikit musiknya, tapi beberapa nasyid ada yang pakai rebana doang gitu. Gimana kalau misalnya dengan beatbox, nasyid beatbox ya. Akapela semacamnya gitu. Ya. Ini memang mutasyabu sih dengan alat musik. Selama tidak mirip-mirip banget maka enggak masalah. Tapi kalau udah mirip banget sama suara gitar, suara bass itu mirip banget sebagaimana itu dikreasikan banyak orang-orang harokah terutama yang pakai musik kayak gitu, itu enggak boleh sebenarnya. Kalau udah mirip banget ya, mirip banget ya. Ya, antara bass sama mulutnya itu mirip ya. Maksudnya mirip suaranya, bukan bentuknya. Ya, itu boleh. Memukul dengan gendang ya. Baik perempuan yang mukul ataupun laki-laki. Kalau perempuan yang mukul jangan dikelilingi ya. Perempuan mukul terus ada tarian tapi pakai cadaran. Ini apa? Enggak bisa. Ya, cukup kayak gitu aja. Boleh, boleh. Ya. Perempuan pun boleh untuk menyanyi ketika itu. Asal jangan dengan suara yang sampai membuat orang ya pengen nikah lagi ya. Kemudian disunahkan untuk bergembira ria pada saat itu. Ya, senang orang-orang menambahkan senang kecuali mantan, ya. Senang semuanya tuh pada datang tuh. Ya masyaallah barakallah. Pas mantan itu udah salaman itu. Enggak, semua harus menampakkan kesenangan dan saling ngumpul, ngobrol enak gitu. Jangan menyendiri, satu menyendiri aja. Mas kenapa Mas menyendiri? Sakit hati Mas gitu kan. Enggak usah sakit hati. Ya. Kemudian kenapa ketawa? Kayaknya enggak ada yang lucu deh kayaknya dari tadi. Kemudian disunahkan addu'a inda dukhul, yaitu doa pas mau melakukan jima. Ini persebuah udah bukan di akad ya, cuman biasanya malam pertama ya, kadang beberapa laki-laki itu enggak peduli saya tadi capek enggak capek, pokoknya malam pertama harus ya. Maka dia harus apa, disunahkan untuk berdoa. Enggak harus, tapi berdoa disunahkan sebelum berjima. Kemudian walimah. Walimah itu sunnah hukumnya. Antum nikah akad doang, enggak ada walimah, itu sah tetap, enggak apa-apa. Ya. Dan paling dikitnya untuk orang yang mampu itu satu kambing. Ya, paling dikitnya walimah. Tapi enggak juga harus glamor banyak, enggak harus. Kecuali yang bagi mau mempertahankan gengsi. Karena sebagian orang tuh kayak gitu. Ya, di gedung harus di gedung. Harus kayak gini, harus kayak gini, harus harus dan seterusnya. Gak ngeliat kalau misalnya itu cuman walimah, itu cuman sunnah, dan yang lebih penting apa setelah marriage ini, hal yang lebih penting lagi itu ya. Kemudian disunahkan bagi kita yang datang untuk makan di walimahan, wajib datang ke walimah dengan syarat-syaratnya, tapi disunahkan makan, sunahkan makan ya. Kalau gak makan ya gak apa-apa ya. Kenapa Mas? Kok enggak makan? Afwan, ana bawa plastik doang, ana enggak makan di sini. Ya. Itu boleh. Itu boleh. Tapi bukan sunnah ya. Bukan sunnah. Kan biasanya kalau sisa-sisa banyak tuh ya. Apalagi pakai catering-catering yang mewah itu, sisa-sisa banyak tuh. Waktu ana nikah dulu, sisa-sisa banyak tuh. Banyak banget sisanya tuh. Karena banyak ya. Ya boleh antum pas pegawainya semua udah mau beres-beres, antum nungguin dari tadi tuh. Ya. Pas lagi nikah, antum di warung kopi, duduk aja nungguin kapan habisnya, kapan selesai. Pas sudah selesai, udah semua muta'akid, semua keluarga udah pada bubar, baru datang ini tuh, panitianya. Mas, sisa masih banyak mas? Masih. Ambil, gak apa-apa. Halal gak? Ya halal. Itu kan makanan buat umat. Iya. Ya, itu halal bagus. Orang kalau wali mana aja di kampung-kampung loh, rokok buat umat itu, milik umat rokoknya itu. Halal bagi mereka. Lah ini lebih halal lagi gitu kan. Ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 6 ya. 6. Karakter pasangan yang antum pengen dalam pernikahan. Pertama tentu yang paling pertama ad-din wal khuluq. Wah, ini kayak banyak-banyak pertanyaan nih. Kita kayaknya untuk masalah mahram kita enggak bisa nih kayak ini. Ya. Oh, masya Allah, masya Allah. Ini akhwat semua atau ikhwan nih? Akhwat semua. Waduh. Saya takutnya bayangan panjang satu halaman jadi buku. Ini lama-lama jadi fatwa ini. Yang pertama tentu agama dan akhlaknya. Dua-duanya harus berkesinambungan. Orang punya ilmu banyak, lulusan pesantren, ya, lulusan Lipio, tapi akhlaknya begajulan, maka enggak boleh. Bukan enggak boleh, enggak layak gitu, enggak layak. Enggak layak. Aduh, enggak tenang. Oke, ini harus cepat-cepat ini nih. Jangan-jangan kita skip aja poligami ini. Ya. Pada seneng itu yang di belakang layar. Alhamdulillah ini enggak diin. Ya, kemudian juga kita melihat dari sisi nasabnya. Nasabnya. Ya, nasab. Maksudnya ngelihat ini orang bapak ibunya nih. Jangan sampai dia penjarawan, penjarawati ya, jangan. Kemudian kalau bisa ya, jangan yang dekat, orang dekat. Maksudnya kekerabatan keluarga ya. Contohnya apa? Sepupu mahram enggak? Bukan, kalau bisa jangan. Ya. Dan itu secara tradisional bagi sebagian orang bisa pamali gitu kan, sebagian orang beranggapan gitu. Padahal enggak juga sih, sebenarnya enggak. Cuma memang enggak enak aja. Dia lagi ketemunya gitu kan? Iya. Kemudian al-bikarah. Apa arti bikarah? Masih gadis, masih perawan, itu disunnahkan. Dianjurkan. Tapi bukan berarti enggak boleh mau janda. Pokoknya saya enggak mau nikah sama janda. Ya, enggak, boleh aja, terserah. Kemudian al-walud, cari perempuan yang walud, walud itu ya, subur, subur. Tahu suburnya dari mana? Lihat dari keluarganya. Dia punya bapak ibunya punya berapa anak misalnya. Oh, dia anak kedua dari 10 bersaudara. Ini cepat ini. Iya, cepat nih, tiap tahun ngeprint nih insyaallah. Ya. Kemudian adalah kafaah. Ya, bahasa kitanya kufu gitu. Setara, setara dalam berbagai hal ya, dalam agama ya. Misalnya kita dari keluarga yang masya Allah agamanya bagus, kita cari perempuan yang dari pasar jangan, ya. Atau agama atau ilmu kita tinggi, kita nyari perempuan yang nggak punya ilmu sama sekali jangan. Ya. Jadi usahakan kufu. Tapi kalau misalnya nggak kufu pun sah nggak sah, karena dia bukan syarat. Cuma ya nanti beban antum lebih berat lagi gitu loh, itu aja. Dan sebaliknya perempuan jangan mau sama laki-laki enggak kena apa-apa. Ya, perempuannya alim bagus, berilmu. Laki-laki bilang, "Udah ukhti, saya tuh nikah tuh pengen supaya anti membimbing saya." Ini jangan mau sama ikon kayak gini enggak mau. Gombal dan jelek gombalnya. Gombal tuh yang bagus gitu loh. Ini gombal merendahkan diri di perempuan ini enggak bagus. Ya, enggak bagus. Ya. Gombal tuh yang bagus. Kalau kamu jadi ini, aku jadi itunya, gitu kan? Nah itu bagus tuh. Jangan gombal. Ukhti, aku menikah ini karena aku pengen terbimbing olehmu. Ini enggak, ini apa ini? Ini gombal beneran, gombal keset beneran ini. Iya, iya. Jadi jangan mau kayak gitu. Ya. Tapi, udah selesai itu karakternya. Gimana? Kita langsung ke tanya jawab apa kita lanjut ya? Hah? Tanya jawab aja. Ada yang worried, ada yang panik dengan nomor 7? Hah? Ah, takutnya sebagian dari ikhwan datang ke sini untuk mendengar yang nomor 7 ini, Bang. Ya. Tapi hukum poligami apa hukumnya? Hukumnya mubah. Tidak serta merta sunnah, tapi pada asalnya mubah. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', itu intinya. Mubah, tapi hukumnya bisa kadang-kadang bisa berubah. Sesuai dengan kondisi orang tersebut. Ya. Kadang-kadang poligami itu bisa menjadi wajib. Kalau anda merasakan aura keseriusan dalam topik ini, anda kayak banyak yang serius ini. Serius tapi gimana gitu. Tapi kadang bisa menjadi dianjurkan. Bisa menjadi dianjurkan, yaitu menjadi sunnah dianjurkan untuk dia menikah lagi. Ya, bisa dianjurkan. Kapan dia dianjurkan? Kalau laki-laki itu butuh ke istri lain, butuh ke perempuan lain, butuh ke istri baru, butuh istri lagi, dan satu istri belum cukup untuk menjaga pandangannya, untuk menjaga dirinya. Mungkin gak laki-laki kayak gitu. Semua laki-laki akan beralasan seperti itu. Ya? Ya? Tapi kan ini kan Allah Maha tahu ya maksudnya. Ya. Semua laki-laki akan bilang gak, belum cukup. Tapi emang sebagian laki-laki emang sulit untuk cukup satu gitu, karena emang kadang fitnahnya besar, apalagi zaman sekarang ya. Serius, benar kayak gitu. Kemudian mungkin juga karena istri pertama sakit misalnya, sakit-sakitan, ya sehingga sulit melayani dari segi biologis atau pelayanan rumah tangga. Maka ini dianjurkan, benar dianjurkan. Dan istri tahu diri, kalau dia tahu dirinya sakit-sakitan, ya mau berhubungan badan batuk terus, kan gak enak itu. Batuk terus, ya. Terus meler ingusnya, aduh, gak enak. Ini suami lo, ya Allah, gitu kan. Ya Allah, nasibku kayak gini, cari lagi. Kemudian, kalau atau misalnya istrinya memang dia seorang hakim, yaitu yang tidak, yang mandul, ya. Maka dianjurkan untuk karena inti dari kita punya istri itu supaya punya anak, ya. Baik. Dan kita pengen punya anak gitu loh. Istri kita mandul, pengen punya anak kitanya. Maka dianjurkan. Bahkan kalau misalnya sampai kepikiran banyak-banyak, sampai fitnah jadinya, wajib untuk cari lagi. Ya. Tapi kemudian, dan itu semua itu harus diiringi dengan dia merasa lumayan yakin. Maksudnya gak sampai yakin banget, tapi lumayan yakin bisa berbuat adil dan bisa menafkahi. Ya. Walaupun istri satu gak cukup, tapi dia utang banyak, ya. Kemudian habis itu nggak bisa berbuat yakin, nggak bisa berbuat adil, maka bisa menjadi haram untuk poligami. Ya. Kemudian bisa menjadi makruh hukum poligami ketika ditujukan untuk apa? Sekedar tana'um dan tarafuh. Tana'um itu apa? Penak-penakan aja. Atau tarafuh, ya rafahi aja, seneng-senengan aja. Nggak boleh. Ini yang terjadi dari sebagian dari ikhwan yang berpoligami, pada akibatnya nanti ditelantarkan istri kedua atau ketiganya itu. Dan itu terjadi, ya. Atau menjadi makruh ketika dia ragu dia bisa menafkahi atau berbuat adil. Kalau ragu, jangan, makruh, ya. Kalau ragu, ya. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi haram kalau apa? Kalau dia merasa tidak bisa berbuat adil. Bukan ragu itu masih ada kemungkinan ia bisa. Tapi ini merasa enggak bisa, saya enggak bisa. Karena lemah ekonomi, ya. Lemah fisik juga enggak bisa saya. Maka haram atasnya untuk menikah lagi. Ya. Atau merasa tidak percaya diri. Nanti kalau saya nikah, saya merasa enggak bakal tertarik lagi sama istri pertama saya. Jangan. Ya, karena yang mau nikah ini itu jauh bedanya sama istri pertama saya, maka jangan. Kecuali kalau antum talak istri pertama, karena nanti akan dihisap di masalah keadilan itu aja, masa keadilan. Adilnya dia adil apa sih maksudnya? Keadilan yang diinginkan dalam Islam itu adalah keadilan dalam masalah keadilan atau persamaan dalam masalah infak, nafkah. Maksud persamaan di sini adalah keadilan, ya, nafkah sesuai dengan kondisi. Rumah, ya, rumah, tempat tinggal maksudnya. Kemudian baiknya muasyarah, berhubungan baik harus adil, ya, harus adil. Seperti memberi hadiah, kalau hadiah harus adil, harus adil hadiah. Adapun kalau kecondongan hati itu nggak bisa, nggak bakal bisa adil, yakin deh. Gak ada laki-laki yang bisa adil, plek-plek, adil sama semuanya. Empat istri semua sama semua di hati saya. Kalian empat di hati saya sama semua. Satu posisi number one. Kamu number one, kamu number one, kamu number one. Bohong kalau gitu. Ya? Pasti ada yang number one yang di antara mereka. Ada yang number four, fourth di antara mereka. Mungkin istri pertamanya karena udah ketuaan mungkin. Ya, atau bahkan bukan number 4, number 16 misalnya. Ya, saking udah tuanya. Jadi laki-laki seperti itu, masalah hati mereka ya nggak mungkin adil. Tapi yang diperintahkan oleh Islam adilnya apa? Nafkah, urusan rumah atau tempat tinggal, dan urusan muasyarah, pergaulan, itu harus adil. Ya, jadi nanti pas sama istri pertama saya kasih kamu, ini buat kamu nih, apa? Cincin. Apa nih cincin emas? Yang berapaan harganya? Oh ini cincin emas 5 juta nih, 5 juta doang neng. Oh mas ngasih gak ke istri yang kedua tuh? Ya, ngomongnya pakai kayak gitu tuh biasa perempuan, sama istri yang kedua tuh ngasih gak tuh? Ya, kayak gitu ngomongnya tuh, mulut bawahnya dimonyong-monyongin. Sama istri kedua dia itu enggak? Iya saya kasih berapa? Kasih 4 juta. Maksudnya yang 4 jutaan bukan yang kayak kamu 5 jutaan. Bagus gitu. Gitu baru suamiku gitu. Tapi itu enggak boleh. Enggak adil kalau urusan hadiah. Bukan urusan nafkah, beda loh. Nafkah sama hadiah beda. Ya, urusan rumah juga kalau bisa seadil-adilnya. Istri pertama rumahnya kayak gini, istri kedua rumahnya juga mirip, kecuali kalau anaknya beda banyak misalnya. Nah, itu baru dibedain. Ya. Istri pertama rumah kontrakan kamarnya 3 karena anaknya 2 misalnya. Istri kedua kontrakan kamarnya 3 juga. Anaknya masih 0. Jangan. Ini enggak sesuai kebutuhan. Ya. Karena rumah ini bukan hibah, bukan hadiah, tetapi dia iskan. Maskan, tempat tinggal. Maka dia harus diadilkan sesuai dengan kondisinya, ya. Itu hukum. Kemudian hikmah dari poligami, Allah antum lebih paham daripada ana hikmahnya. Karena kita sama-sama belum mencicipi, jadi belum merasakan hikmah itu. Cuma enggak apa-apa. Kita lihat di sini hikmahnya adalah menjaga laki-laki. Menjaga laki-laki dari hal-hal yang diharamkan sebenarnya. Iya. Tapi permasalahan ini seringkali diabaikan oleh banyak dari kaum muslimin. Banyak dari mereka bilang lebih baik selingkuh daripada poligami. Lebih baik punya hubungan kepada wanita lain yang bukan mahram daripada poligami. Allah, ini sesat-sesatnya kalimat ini. Atau bukan enggak ngomong gitu, tapi anggapannya gitu. Mendingan bertemanlah sama teman kantor deket gitu perempuan daripada poligami. Ini salah besar Allah. Ini istri yang tidak punya, maksudnya agamanya kurang ilmu lah minimal. Ya. Atau lebih baik ceraikan aku daripada aku diduakan. Ini juga salah besar. Ini haram ngomong kayak gitu, haram. Enggak boleh meminta cerai tanpa alasan syar'i, dan minta cerai karena dimadu bukan alasan syar'i. Melainkan harus bersabar dan harus taat juga, dan surga insyaallah nanti dapatnya insyaallah, ya. Ya, begitu. Lebih baik kalau misalnya ibunya istri misalnya, atau bapaknya istri mengompori anaknya, kamu kalau dimadu sama suamimu itu, kamu minta cerai. Ini dosanya berlipat-lipat ini. Memang dikira nanti enak kalau udah cerai. Malah tambah gak enak, yang enak siapa? Suami. Alhamdulillah cerai berkurang stoknya, jadi 3 lagi bisa dapat lagi gitu kan. Iya. Dia mikir gitu, laki-laki kayak gitu tuh. Oh, kamu mau cerai? Iya, pokoknya saya minta cerai, saya balikin mahar-maharnya. Ya wes, cerai sekarang. Ya udah, jadi tuh ngomong kayak gitu tuh. Pisah udah. Walaupun belum ada surat cerai, udah cerai, ya, maksudnya udah cerai dia. Tapi iddah masih kalau bulan talak tilu, gitu kan. Nah, udah cuy, terasain tuh habis itu cerai. Enggak ada suami. Nah, suaminya kemudian sama siapa? Sama istri kedua yang menjadi istri pertama sekarang posisinya, gitu kan? Itu berlipat-lipat sakit hatinya. Pertama, sakit hati ceraikan. Kedua, setelah itu enak dia sama istrinya. Sakit gak? Sakit banget itu. Aduh, itu. Gak bisa kebayang sakitnya kan. Kemudian dan hal-hal lain lagi. Maka jangan. Dan betapa banyaknya emak-emak yang udah tinggal istrinya. Ditinggal istrinya. Ditinggal suaminya bilang kepada orang-orang, mendingan gak apa-apa lah suami itu. Ya, setelah pengalaman hidup ya. Gak apa-apa punya suami yang kayak gitu. Mendingan daripada tidak punya suami. Beneran. Karena kalau udah gak punya suami itu gak ada arahan perempuan itu. Kesian. Ya begitu ya. Udah ada fenomena itu gak usah kita bahas. Kita lanjutin kemudian. Berikutnya. Menjaga perempuan juga. Poligami ada syariatnya ini menjaga perempuan juga ya. Kalau anda perhatikan. Ya sejujurnya sekarang banyak perempuan. Terutama baik yang ngaji atau yang gak ngaji. Itu banyak yang belum menikah. Dan mereka mungkin sudah di atas 20, udah usia siap nikah. Ya. Nah, kalau yang enggak ngaji ini nih, ya kan mereka menawarkan diri dan menawarkan tidak dengan cara yang baik dan seterusnya, jadi fitnah, jadi zina, ya. Atau yang sudah ngaji pun kesulitan, dan ini lebih sulit lagi, berat lagi. Jadi gimana? Mau menawarkan diri malu gitu kan. Mau buka cadar juga malu, mau ini juga malu. Jadi apa? Nunggu doang, itu tuh lebih berat lagi itu, sulit itu. Berat itu. Mintanya sama Allah aja tuh kayak gitu. Kadang perempuan-perempuan itu enggak mikirin ya, teman-temannya. Iya, enggak mikirin. Bedanya begitu. Laki-laki tiba-tiba jadi makhluk sosialis, perempuan tiba-tiba jadi egois. Kapan? Ntar pas sudah nikah ya, laki-laki pengen nikah lagi tuh. Jadi sosialis dia. Aku prihatin banget sama perempuan-perempuan itu. Ya. Tapi istrinya paling egois tuh. Suaminya ngomong sesuatu aja tentang perempuan lain, jangan ngomong kayak gitu, ya, jadi egois. Nah itu berbalik tuh di masalah ini aja ya, jadi berbalik itu. Ya. Tapi itu nggak mikirin, perempuan nggak mikirin. Yang penting saya aman gitu, biarin yang lain belum, biarin sampai tua aja tuh, biarin. Ya kayak gitu tuh, sayang banget ya, kesian. Tapi ala kulli hal semua takdir Allah yang pasti berhikmah. Tapi kita cukup sampai situ. Adapun yang kesembilan, hukum mempersyaratkan calon suami tidak berpoligami. Apa hukumnya? Ikhilaf ya di antara ulama. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan dan ini adalah syarat yang batil bagi mazhab Syafi'i. Adapun bagi mazhab Ahmad, Imam Ahmad Hanbali, syarat ini sah karena itu haknya perempuan dan wallahu alam, dua-duanya kuat sebenarnya alasannya. Wallahu alam, yang lebih tepat adalah apa? Ini relatif. Kalau laki-laki milih mazhab Syafi'i, kalau perempuan milih laki-laki milih apa? Mazhab Hanbali, kalau perempuan milih mazhab Syafi'i. Apa mazhab Syafi'i? Enggak boleh. Syarat yang kebalik ya? Kebalik. Kebalik. Iya. Laki-laki milih mazhab apa? Syafi'i. Tidak membolehkan ya. Jadi nanti kalau misalnya ada calonnya bilang, "Pokoknya saya syaratkan Mas enggak boleh nikah lagi." Setelah saya, maksudnya enggak boleh nikah, maksudnya enggak boleh poligami. Nah, ini syaratnya sah enggak? Oh, kata suaminya, "Oh, itu dalam mazhab Syafi'i enggak boleh." Enggak boleh, ada syarat itu, syarat batil itu karena mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tapi kata istrinya, "Enggak, saya terdidik di mazhab Hanbali." Ya. Syarat tersebut boleh. Ya. Tapi mana yang benar? Wallahu alam, lebih tepatnya wallahu alam. Dari segi hukumnya wallahu alam, lebih tepatnya boleh karena itu haknya perempuan. Karena tentu perempuan menentukan syarat kayak gitu itu untuk menjaga dirinya supaya nanti enggak rusak gitu hubungannya gitu kan. Dan itu enggak apa-apa. Cuma baiknya jangan. Ya. Kenapa? Kalau nanti syarat itu dilanggar oleh laki-laki, nanti pisah fasakh namanya, bukan semacam talak, mirip talak tapi fasakh, dipisahkan dan harus dengan akad baru lagi. Repot. Dan suami di zaman nanti ini itu enggak seperti zaman dulu tahun 80-an fitnahnya. Baiknya enggak usah ngomongin gitu dulu, baik suami atau istri. Suami bilang, "Dek, nanti saya kalau misalnya jadian, pokoknya saya mau poligami." Jangan ngomong gitu, sakit hati duluan. Kok ngono toh Mas gitu kan? Jangan kayak gitu. Sakit hati. Ya? Atau perempuannya bilang sama calon mertua apa sama ibunya, sama walinya, "Mas, pokoknya saya syaratkan sampean boleh nikah sama saya, tapi dengan syarat tidak boleh poligami." Orang Jawa Timur, gateli gitu kan. Waduh, ini gimana nih masalahnya nih, aduh. Udah susun duluan kamu sama saya gitu kan. Gak usah ngomong gitu dulu. Itu urusan nanti pas udah di tengah-tengah aja. Kalau dari awal udah kayak gitu tuh udah saling curiga satu sama lain dari awal nih. Yang istri curiga suaminya bakal poligami, yang suami juga bakal jangan sampai saya ketahuan sama dia gitu. Nah kan itu jadi kong kali kong, jadi susah tuh. Backstreet semua jadinya ya. Oke, udah itu ya. Mempersyaratkan boleh, cuman baiknya jangan. Karena nanti konsekuensi kalau misalnya jadi syarat dia, ya saya terima syaratnya kayak gitu. Entar ketika suaminya condong pengen poligami, terjadi poligami, maka harus ada fase dipisah. Kalau mau nikah lagi dengan akad baru lagi. Itu, capek lagi. Ya. Makanya enggak usah. Tapi untuk macam-macam mahram dan seterusnya. Kayak 11 12 sudah jelas. 10 enggak bisa kita lanjutin karena ini banyak banget pertanyaannya. Ya ikhwan dan akhwat, cukup itu aja. Tadi Allahu musta'an. Mohon penjelasan tentang akad nikah. Udah. Tadi udah. Apakah benar pihak pria harus hafal dan tanpa jeda saat akad nikah? Enggak harus hafal. Boleh pakai teks, ya. Boleh pakai teks. Pas lagi ngomong walinya, dia langsung menyatet di HP. Terus habis itu enggak apa-apa. Sah tetap. Ya, dan tanpa jeda. Ya, boleh jeda sedikit, aham sedikit, tapi tidak boleh lama-lama, ya. Kita lanjut dari yang paling bawah nih. Dari akhwat banyak banget, Masya Allah. Dari Ummu Safira. Ustaz, bolehkah saya mencarikan istri? Bolehkah saya mencarikan istri untuk suami anak? Bagus ini bagus ini. Ya, itu yang selama ini kita harapkan. Atas inisiatif anak sendiri, Masya Allah, ini baru ini. Walau kondisi finansial keluarga kami biasa saja, tidak berlimpah materi. Bagus ini Mbak Ummu Safira, Masya Allah. Selama ini Ana sudah menawarkan ke beberapa akhwat dan ditolak. Ya ini dia. Ya, yang nolak siapa nih maksudnya? Suami yang nolak, Masya Allah. Suaminya setia banget nih. Kalau yang nolak perempuan, ya berarti suami antum mungkin ya, begitulah ya. Ini bagus nih. Ini berhak mendapatkan hadiah nih kayaknya ini. Ya, Masya Allah nih. Aduh. Ya. Bu Evi ya, Bu Evi bertanya, jika warisan telah terjadi sama pembagiannya karena orang tua telah membagikan sebelum meninggal, bagaimana solusinya sedangkan ahli waris setuju dengan keputusan tersebut karena belum sampai ilmunya? Kalau misalnya masih ada, coba dirumpukin lagi, tapi ini sulit sekali ya. Ketika semua pembagian itu disetujui oleh keluarga, yaitu berarti ketika satu orang dapat hidayah gak bisa merubah semua keluarga untuk rembukan, maka udahlah kalau kayak gitu kan gak mungkin lagi, gak mungkin kita rembukan lagi untuk memperbagikan lagi, gak mungkin. Ini masalah yang susah ya. Maka Allah alam, saya belum bisa menjawab, maaf Ibu Evi, Allah alam. Kemudian dari Ummu Dini berkata, saya punya adik laki-laki yang berpoligami diam-diam, ya, nikah siri berarti atau gimana? Istri dan keluarga tidak ada yang tahu. Yang menjadi walinya katanya ya saudaranya, ayahnya setelah wafat, padahal ada adik laki-laki dan saudara laki-laki omnya. Nikah siri dengan tujuan biar enggak jinah. Ini orang Sunda nih kayaknya yang bunyi ini ya. Apa sah pernikahan adik saya ini? Sah insyaallah. Nikah siri itu boleh dengan syarat-syaratnya tertentu mereka, walaupun tidak tercatat di kenegaraan, tidak tercatat, tapi nggak apa-apa. Tapi masalah nanti, ya ini biasa terjadi untuk orang-orang kampung kadang-kadang tuh, nyari istri kedua dari kampung, tuh kan, nggak repot tuh, ya? Iya dari kampung yang di hutan-hutan itu, ya nggak repot itu, kasih aja sarung 5 dus, udah, nurut manut semua tuh, ya. Tapi kan repot nanti kedepannya, tanggung jawab di akhirat. Nah, maksudnya bukan itu, maksudnya apa? Pokoknya banyak proses yang akan repot lah. Baiknya jangan, ya. Baiknya jangan. Tapi nggak apa-apa. Tujuan biar nggak zina ya, bagus. Dan sah dia walinya dengan saudara laki-lakinya. Ayahnya sudah wafat. Ya. Nggak apa-apa. Sah tetap sah. Itu cuma tartib doang, dia tartib. Kalau nggak terjadi gitu nggak apa-apa. Ini apa nih? Oh ini yang hadiah tadi ya. Ummu Arsa berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua anak ayah dan ibu tidak sholat, sering berkata-kata kasar dan buruk, dan ada beberapa sifat jelek lainnya. Kondisi anak saat ini cerai dengan dua anak usia 3 dan 5 tahun. Allah musta'an. Ada dua anak usia 3 dan 5 tahun. Masya Allah. Ana berniat pisah rumah dari orang tua dengan tujuan hijrah untuk berdagang serta untuk menjaga diri ana dan anak-anak dari keburukan orang tua ana. Gimana hukumnya? Hukumnya orang tua ini, Allah alam, ketika memang benar dia tidak sholat. Kalau tidak sholat full, maka bukan muslim, bukan muslimah. Tapi tetap wajib berbakti sama mereka. Ya, Allah musta'an. Semoga Allah beri hidayah ya. Kemudian hukumnya boleh bagi anti ketika memang maslahat lebih besar boleh hijrah, tapi baiknya ke tempat yang ada mahram. Maksudnya enggak terlalu jauh daerah itu dari mahram anti. Jangan nanti di Jakarta sekarang hijrahnya ke Malaysia. Apaan Malaysia enggak ada siapa-siapa? Jangan. Atau ke tempat yang jauh. Solo misalnya enggak ada siapa-siapa di sana mahram, jangan. Tapi tempat yang kira-kira masih ada mahram, baik adik, kakak dan seterusnya ya. Harus mengutamakan anak atau orang tua di sini, mana emang yang lebih rajih mana? Ya gitu. Kalau orang tuanya ini kasar, buruk dan kemudian tidak sholat dan itu sangat berpengaruh pada anak-anaknya, maka utamakan anak-anak. Tapi tetap berbakti pada dua orang tua dengan caranya. Wallahu a'lam. Kemudian bila seorang akhwat telah dilamar seorang ikhwan dan lamaran itu telah diterima oleh ayahnya si akhwat, akan tetapi ibunya tidak ridho dengan si ikhwan sebab dinilai ibunya kalau si ikhwan ini memiliki sifat bakhil. Karena hal tersebut akhwat ini menjadi ragu, maka bolehkah si akhwat membatalkan lamaran tersebut? Apakah itu syar'i? Di sini kalau udah lamar berarti tinggal nunggu akad kan? Tapi di sini masalahnya ibu itu tidak ada pengaruh dalam syar'i untuk membatalkan atau dan enggak boleh ibu itu mempengaruhi ketika wali sudah menyetujui. Bapak ya, udah contohnya ibu enggak boleh ngomporin. Bakhil, pelit tuh anak dan seterusnya. Kecuali kalau misalnya anak tersebut kefasikannya banget-banget. Atau munafik gitu. Munafik dalam arti munafik akidahnya. Maka boleh ibunya ngomporin supaya batal itu pernikahan. Tapi hal kayak ini enggak boleh ibu mengompori, diam ibunya gitu. Enggak boleh. Dan si akhwat ini jadi ragu kan akhirnya. Sekarang misalnya kekurangan dari ikhwan itu hanya bakhil. Masih banyak kelebihan lain yang insyaallah bisa ditanam, gitu kan? Itu. Kalau mau nyari yang perfect, mungkin ibu ini juga enggak perfect gitu kan. Dan enggak ada yang perfect gitu. Jadi udahlah, daripada akhwat ini nanti ragu kemudian bingung ya. Enggak jadi, padahal akhwan itu soleh juga, cuman kekurangan bakhil aja, dan itu pun penilaian subjektif. Maka baiknya terusin aja akhwat ini, ya. Jangan batalkan lamaran itu. Ya, jangan batalkan lamaran itu, ya. Itu saran, enggak harus, saran aja ya. Ini ada dari Pucuk. Apa ini Pucuk-Pucuk? Nama merek minuman. Kemudian benarkah kedudukan wanita atau laki-laki tidak bergantung pada pasangan yang mendampinginya? What is the maksud of this? Apa nih artinya? Kedudukan wanita atau laki-laki tidak bergantung pada pasangan yang mendampinginya. Lalu bagaimana dengan sebuah kalimat dan terjemahan ayat yang pernah saya dengar bahwa tulang rusuk itu tak akan pernah tertukar? Laki yang baik dan wanita yang baik dan sebagainya. Iya, wanita atau laki-laki normalnya, biasanya, umumnya itu seperti perempuannya. Maksudnya Allah Ta'ala mencocokkan dia dengan dia karena memang itulah yang terbaik buat dia, sesuai dengan dia gitu loh. Kalau dibilang ini yang ini berimbang banget, yang ini enggak, itu wajar. Kadang suaminya kayak gini, istrinya kontras. Itu karena untuk saling apa namanya? Saling mengisi satu sama lain gitu. Ya wanita yang baik, dan itu kalimat motivasi untuk yang thayyib, untuk thayyibat, baik untuk yang baik. Itu supaya kita menjadi orang baik dan insyaallah kita husnuzan sama Allah akan dipertemukan dengan yang baik juga. Gitu aja. Masih ada soal kedua. Bukankah poligami termasuk ujian yang besar dalam sebuah pernikahan? Lalu jika mensyaratkan calon suami agar tidak berpoligami itu tidak boleh? Adakah tips agar calon muslimah yang belum menikah atau sudah menikah tidak terlalu merisaukan masalah poligami? Ini bisikan syaitan ya. Kalau misalnya dari awal belum menikah aja udah ngomong poligami, maksudnya udah jangan poligami. Ini biasanya bisikan dari emaknya. Kalau misalnya calonnya adalah ustaz. Calonnya adalah ustaz atau ilmu agama tinggi, jenggot panjang. Oh, ini calon ini. Dia ini bakal jadi biang poligami dia nih. Maka dikomporin tuh. Jangan. Syaratin jangan poligami, takut nih. Ini setan nih, bisikan setan. Bukan maknya mungkin yang setan, tapi setannya di mana gitu. Ya supaya enggak jadi. Ingat loh, ketika seorang udah mau nikah itu, setan tuh berusaha membatalkan pernikahan itu dengan cara apapun ya. Ya, dibatalkan dengan cara apapun gitu. Ya. Walaupun sudah dilamar, gimana caranya supaya batal gitu. Ya. Jadi jangan risaukan masalah poligami gitu loh. Apa yang dirisaukan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ini setan ini yang membisikkan. Enggak usah dirisaukan lah. Ya. Bahkan kalau misalnya suaminya bilang saya mau poligami nanti kelak, itu juga jangan dirisaukan, karena apa? Belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Memang normalnya laki-laki pengen. Tapi enggak semua laki-laki itu memang mau merealisasikan apa yang dia pengen dari hal ini, gitu kan. Buktinya antum semua enggak ada yang kayak gitu. Ya? Hah? Belum? Atau sembunyi-sembunyi? Memang baiknya poligami sekarang mungkin rata-rata yang sukses itu yang sembunyi-sembunyi. Ya. Ya, rata-rata yang sukses maksudnya tetap bisa bertahan. Dan rata-rata yang ancur-ancuran itu yang bangga-banggaan, ya, disebarin. Biar rata-rata kayak gitu. Buktinya antum sekarang enggak tahu berapa istri Anda coba. Tahu enggak? Antum tahu berapa istri Anda? Tahu antum berapa istri Anda? Satu, ya satu. Iya. Anak ingin bertanya, apa saja batasan aurat menantu wanita dengan bapak mertua? Sebagaimana normalnya, yaitu ya lengan, rambut, kaki, wajah bukan aurat, ini bukan aurat, sini bukan aurat. Pokoknya normalnya seperti biasa kita. Ketika di situ akan terjadi gejolak nafsu, maka itu menjadi aurat. Misalnya ini terlalu putih nih. Ya. Orang bapak mertuanya tuh masih muda. Ya. Maka jangan, ya. Jangan. Bisa menjadi aurat, ya. Jika tinggal di rumah, apakah menantu wanita harus berjilbab di depan bapak mertua? Tidak harus. Tidak harus berjilbab karena sudah menjadi mahram selama-lamanya, bukan? Hah? Selama-lamanya bukan? Mertua. Mertua selama-lamanya bukan? Bukan atau selama-lamanya? Oh iya loh, oh iya loh. Mertua antum gimana? Enggak, antum laki-laki ya? Antum sama ibu mertua selama-lamanya. Kalau anti sama bapak mertua, coba. Yang perempuan apa jawabnya? Akhwat, coba dijawab akhwat. Bantu kita. Ah, sepakat. Ittafaqatil akhwat. Telah bersepakat para akhwat. Ya. Ijma akhwat. Jadi dia mantu ini mahram. Ya, kemudian sebaliknya. Apa saja batasan aurat ibu mertua dengan menantu pria? Ya sama, seperti itu juga. Ya rambut gak apa-apa. Wajah, leher. Kalau sampai bawah-bawah dada ini gak usah gitu. Jangan. Ya, itu karena apa? Mengundang syahwat. Jika tinggal serumah, apakah ibu mertua harus berjilbab di depan menantu pria? Tidak harus. Ya, enggak apa-apa. Bagaimana hukum kuliah di negeri kafir yang mana bergaul dengan orang kafir asalnya tidak boleh pergi ke negeri kafir kecuali alasan syar'i seperti belajar yang ilmunya tidak ada di kita. Ya. Atau ziarah atau mendidik orang-orang muslim sana baru boleh. Adapun kalau belajar di negeri kafir gitu aja, padahal di Indonesia masih bisa, masih banyak ilmu tentang itu, maka hukum asalnya tidak boleh. Itu yang Allah alam lebih tepat. Ini dari Abu Ja'far. Kok di tempat akhwat sih? Abu Ja'far? Kemudian, atau dari sini mungkin ya. Dari AR Pasming. Ya, apa ini? Ustaz, terkadang ta'aruf terhalang karena pandangan orang tua pada si calon. Ini dia orang tuanya ya. Misalnya calon tersebut berjilbab lebar dan cadar untuk akhwat atau jenggotan dan tidak isbal untuk ikhwan. Sehingga orang tua yang awam merasa risih melihat tampilan calon tersebut. Bagaimana menanggapi orang tua tersebut? Deketin orang tuanya dari sang anak kandung. Deketin, beri pengertian dan seterusnya. Kalau misalnya emang gak bisa ya udah, jangan dipaksa. Doa aja terusnya. Karena emang dari awal mindsetnya udah beda. Dan ada setan di sana yang bermain ya. Ya, mindsetnya udah beda. Jadi doain saja, moga dapat hidayah. Ya, dan juga dari pihak yang mau ya datang atau mau melamar atau seterusnya atau akhwatnya cadaran atau jilbaban ini, komunikasi dengan calon mertua dengan baik. Ya. Kasih hadiah apa, gitu kan? Kasih hadiah. Tapi udah kasih hadiah banyak, tapi tetap nggak mau, ya udahlah. Mau gimana lagi? Jangan diterusin. Ya. Insya Allah masih banyak ya, ukhti atau ikhwan sekalian. Kemudian apa hukumnya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya menikah laki-laki ya, sampai kemudian ibunya tersebut mengharamkan air susunya? Maksudnya gimana? Enggak bisa, udah terlanjur terkeguk ya, udah jadi orang saya gitu kan. Jadi dulu ibu pokoknya enggak ikhlas, pokoknya ibu enggak ikhlas nyusuin kamu dulu. Ya udah jadi orang mau gimana kok enggak, berarti gimana dong saya? Mau saya potong-potong itu, Bu. Ya kan? Harta dan warisannya enggak bisa. Dini malah justru mengharamkan yang halal. Enggak boleh. Ya. Bagaimana jika orang tuanya tersebut meninggal, apakah sumpah tersebut berlaku? Tidak berlaku. Tidak ada ini sumpah seperti ini. haram, pokoknya harus susu ibu haram. Kamu anak haram. Ya salam, anaknya digituin. Ya. Gara-gara apa? Enggak boleh nikah. Ya salam, ya Allah. Ini fitnah besar ini. Maka perkataan orang tuanya ini, atau perkataan ibunya, tidak berpengaruh sama sekali dalam hukum Islam. Kalau dia laki-laki, dia dilarang oleh orang tuanya untuk nikah, dia nikah sendiri, silakan sah. Ya. Orang tuanya sakit hati, silakan. Karena apa? Karena ini hukum syar'i. Dia takut terkena fitnah. Maka utamakan untuk keselamatan dirinya. Adapun orang tuanya karena tidak tahu. Ya, jahil dan seterusnya. Ukhti Fifi. Bulan madu. Masya Allah. Ada judulnya ini. Masya Allah. Ini mau cerita apa-apa nih. Ya. Ada ke acara bulan madu dalam syariat Islam. Sebenarnya honeymoon itu. Dan seterusnya. Itu istilah aja. Istilah aja, Mas. Ya, Mbak. Ya. Ukhti Fifi. Kalau lagi kalau perempuan 3 hari stay di tempatnya, maksudnya bareng sama dia kalau misalnya itu kok ini ya poligami ya. Kalau misalnya dia janda 3 hari, kalau misalnya dia perawan 7 hari gitu kan, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, mengkhususkan diri untuk dirinya. Tapi bulan madu itu enggak masalah. Dan bulan madu itu gimana sih bentuknya, gimana sih bulan madu? Ah, enggak tahu gimana kayak gimana. Hah? Ah, biasa aja. Habis nikah selesai udah. Hidup, nah gitu aja. Ada bulan madu kayak gimana? Anak Allah, anak enggak abis nikah langsung terus lancar kemana-mana gitu. Paling ke internet doang kita selancar. Enggak apa-apa itu. Jalan-jalan honeymoon kemana enggak masalah. Itu masalah istilah aja. Apa saja yang disunahkan pada saat akan mendatangi istri. Masya Allah, anak enggak bisa menjabarkan sekarang juga nih. Ya baca. Pertama, kalau mau wudu, enggak apa-apa. Biar bersih, mandi dulu. Atau wangian untuk anak atau untuk istri, dan istri juga untuk suaminya. Kemudian adapun apa yang gerakan itu udah masing-masing fitrah, masing-masing doa ya, doa dah. Kemudian bercumbu dan seterusnya selesai. Kalau misalnya udah sampai junub ya, kemudian kalau misalnya nggak mau mandi junub dulu, wudu sebelum tidur atau sebelum makan ya. Kalau misalnya mau makan, lapar abis banyak gerak, lapar, kemudian wudu dulu, makan ya, atau nonton YouTube atau apa gitu kan ya, abis itu baru tidur, wudu ya, tidur, dan selesai kayak gitu ya. Tapi ini masya Allah, ini kenapa, ini sepertinya baru pengantin baru ini atau gimana kok nanyanya seperti itu? Tapi nggak apa-apa, bagus ya, masya Allah, bermanfaat insya Allah. Ya, kemudian Mela berkata, adakah koridor-koridor dalam Islam untuk menghindari pertengkaran keluarga sehingga tidak berujung pada masalah yang lebih parah? Sebenarnya semua yang menghandle ini laki-laki harusnya. Adapun perempuan sabar. Perempuan tugasnya sabar. Dah itu. Perempuan tugasnya sabar. Laki-lakinya marah terus sabar. Jangan menghentak, jangan membantah, dan jangan juga mengadu full kepada orang tua karena masalah bisa lebih lebar. Suami pasti bakal murka kalau misalnya kasus dia ketahuan sama orang tua, mertua maksudnya, murka banget ya. Jadi jangan, kalaupun mau konsultasi misalnya sama orang tua ya, jangan terlalu detail ya, jangan terlalu detail ya. Gitu, hindari pertengkaran, yaitu banyak berzikir dan sabar untuk yang akhwat ini, karena yang bertanya akhwat, banyak bersabar, banyak zikir dan seterusnya ya, gitu aja. Karena pertengkaran itu disebabkan syaitan rata-rata. Allah, ini enggak cukup kayak waktunya ya. Ada ikhwan yang sudah mempunyai istri dan memiliki satu anak, dia berniat untuk berpoligami 2 atau 3 tahun ke depan. Ikhwan tersebut gunakan waktu tersebut untuk mentarbiah istrinya untuk masalah poligami ini. Dan ikhwan tersebut juga menggunakan waktu itu untuk mentarbiah calon istri keduanya. Lah kok gitu? Tarbiah calon istri keduanya? Hah? Ngapain ditarbiah calon istri keduanya? Lah, kan 2-3 tahun ke depan. Ditarbiahnya gimana caranya? Gimana cara tarbiahnya? Pakai WhatsApp atau gimana? Itu gak bisa dong. Apakah ini dibolehkan dalam syariat? Masalah dia menterbiah istrinya supaya anteng nantinya ke depan, itu gak apa-apa. Tapi menterbiah istri keduanya ini yang kok bisa gitu loh. Bagaimana sebaiknya sikap calon istri keduanya tersebut? Jangan mau. Ya. Yeah. Oke, ada orang Sawangan bertanya. Apakah boleh membuat, apa arti Sawangan? Penglihatan. Apakah boleh membuat perjanjian sebelum nikah? Apa nih perjanjiannya? Contoh perjanjian tidak boleh poligami. Ini tadi udah. Istri tetap boleh kerja setelah nikah. Tergantung kalau kerjanya tidak ikhtilat, maksudnya normal, nggak apa-apa. Boleh kerja, boleh. Misalnya, mas, saya boleh tetap voice, saya syaratin boleh kerja mas. Mas ini, ya boleh, nggak apa-apa. Asal kerjanya kerja yang tidak melanggar Islam. Kemudian yang kedua, apakah boleh orang tua wanita memberikan persyaratan untuk calon suami menyelesaikan kuliah dulu baru menikah? Ya boleh-boleh aja, itu kan hak masing-masing. Boleh, cuman jangan lama-lama. Kemudian dari SHN, bagaimana caranya menjelaskan kepada keluarga calon suami yang mereka melarang anak untuk berhenti bekerja dan diperintahkan untuk melanjutkan S2, sementara pernikahan sudah dipersiapkan. Saat awal anak atau calon sudah bersepakat untuk berhenti kerja setelah menikah, tidak ada haknya keluarga tersebut ngatur ya. Ngapain ngatur-ngatur? Apalagi udah bagus ini mau berhenti bekerja, malah diatur kamu terusin S2. Siapa gitu kan, mertua yang nyuruh, nggak ada hak. Apalagi suaminya tuh udah lebih pengen dia diem di rumah, ngapain ikut campur ibu dan bapaknya, malah kebaikan ini, malah bagus ya. Jadi nggak usah didengerin ya, walaupun oh kamu durhaka sama saya, ini bukan masalah durhaka, saya lebih ikut pada suami saya, asik ya kan, kayak gitu bagus ya. Dua, bagaimana, ada lanjutan, Masya Allah. Jika anda masih tetap bekerja, maka pisah karena beda kota. Nah ini kan ngawur kan jadinya. Dan keluarga calon memiliki latar belakang yang tinggi, sehingga anda disuruh tetap berkarir dan sekolah. Kalau ikhwannya mau berjuang untuk anti, ya dinikahin tetap, enggak, tetap jangan kerja sama saya. Kan orang tua kamu bilang gini-gini. Enggak, itu orang tua saya beda. Ya, itu harus kayak gitu. Bilang ke suaminya. Ah ini kok ada lagi, bilang ke suaminya, mas pokoknya sampean kok bisa ngotot, sampean yang punya tonggak apa keluarga, jangan ini ya, jangan turutin. Nah ini bukan menghasut, tapi memang haknya suami gitu loh, dia yang menentukan. Bagaimana cara menjelaskan lebih halus agar acara pernikahan tidak menggunakan musik dan antar ikhwan akhwat dipisah? Ini yang problem banyak. Bagaimanapun cara harus anti lebih mengetahui sebenarnya. Karena saya enggak tahu gimana wajah bapak mertua model kayak gimana ya, gimana cara ngadepinnya. Tapi gimana cara halusnya itu relatif. Anti lebih tahu insyaallah, dan sebenarnya yang lebih berhak menjelaskan suami ini. Kalaupun nanti terjadi ternyata ada musik, ada istilah sah enggak pernikahannya, tetap sah. Yang itu kan walimah yang ada istilahnya. Ya. Cuman kalau udah kayak gitu enggak wajib datang orang-orang diundang. Ya. Cuman tetap sah. Kalau udah terpaksa ya udahlah. Yaitu fatakullah mastata'tum, semampunya. Kemudian apa hukum dalam jima ketika pasangan menyuruh untuk mencium kemaluannya? Boleh. Atau ketika suami menyuruh oral sex dengan cara menghisap hingga mani tertumpah di mulut istri? Boleh. Dah singkat aja karena ngeri juga itu. Semoga Allah selalu melindungi ustaz dan keluarga, amin. Bagaimana status atau hukum perkawinan yang haknya muslim, walinya muslim tapi jarang kadang mendekati, tidak pernah sholat, apakah harus diulang nikahnya? Kalau ketahuan dia tidak pernah sholat ya, maka harus diulang nikahnya karena akadnya tidak sah, karena bukan orang muslim ya. Kalau sekali-kali sholat, kadang-kadang sholat, itu masih muslim ya. Dari ikhwan, apakah boleh menjadikan ayat suci Al-Quran sebagai mahar nikah? Kalau dimaksud mahar nikah untuk ayat suci ini seperti Al-Fatihah dan seterusnya atau apalah ya, itu artinya bukan baca kemudian itu jadi mahar, itu salah. Maksudnya adalah menjadikan itu sebagai pengajaran untuk istri ya. Istrinya enggak bisa baca Quran, maharnya apa? Maharnya adalah jasa mengajarkan Al-Quran. Boleh ya. Atau mentarbiyah supaya dia hafal ayat kursi nanti pas nikah, boleh. Karena mahar itu enggak harus pas lagi akad. Nanti pas proses udah nikah baru, itu enggak apa-apa. Ya begitu. Jangan baca Al-Quran. Surat apa? Surat kesukaan, surat favorit istri saya. Saya hadiahkan sebagai mahar. Ya, kayak konser aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Al-Rahman, Al-Quran. Enggak. Ya. Apa saja persyaratan yang boleh dijadikan mahar? Apapun selama itu berharga dan bernilai. Ya, gitu aja. Ya. Apapun itu. Recorder gini boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Gini enggak apa-apa. Selama perempuannya mau ya. Kalau enggak mau, jangan, yang kasih yang berharga. Seorang yang menikah ketika masih menjadi kafir, dalam hal ini Katolik, kemudian salah satunya masuk Islam, bagaimanakah hukum pernikahannya jika yang mualaf itu laki-laki ataupun sebaliknya? Kalau yang mualaf itu adalah perempuan, maka nikahnya dipisah. Kalau yang mualaf adalah laki-laki, maka sah. Ya, gitu aja. Tapi ini sebentar lagi udah mau azan, ya. Azan jam berapa, azan? 11.54 ya. Afwan, ini ikhwan dan akhwat, anak enggak bisa ini. Dan pekan depan insyaallah libur, kita enggak ada kajian insyaallah. Ya. Pekan depan tanggal 31 ya. Iya, tapi anak ngaji di Kalibata City insyaallah di subuh. Jadi di sini pekan depan tidak ada, dan pekan depan kita akan berbicara tentang masalah haid insyaallah taala. Lagi yang berkesempatan mudah-mudahan bisa datang lagi. Dan ini ada beberapa hadiah untuk yang bertanya secara acak. Nanti pertanyaannya akan anda balikan ke sana beserta dengan hadiah-hadiahnya. Ya, insyaallah taala. Terima kasih atas kedatangan antum semua. Jazakumullah khairan atas kedatangan dan kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.